بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله saudara-saudariku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas petunjuk-Nya kita semua dimudahkan oleh Allah untuk kembali pada kesempatan pagi yang cerah ini di salah satu rumah Allah yang mulia ini. Kita bisa kembali duduk bersama untuk mengkaji ilmu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk dalam majlis ilmu ini tentunya merupakan bagian dari ibadah yang besar, ibadah yang agung, dan kita berniat menjalankan ibadah ini semata-mata ikhlas karena Allah, karena Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu hukumnya adalah fardu, wajib atas setiap muslim muslimat, baik laki-laki maupun wanita muslim. Semua wajib menuntut ilmu. Kita tahu apa hukumnya wajib. Kalau kita tidak menuntutnya, tidak menjalaninya, berarti dosalah kita semuanya. Nam ikhwati fillah akramani wa akramakumullah. Demikian, kalau kita tidak mempelajarinya, kalau kita tidak menghadirinya, menuntut ilmu pada kita butuh, yang demikian akan membawa pada perbuatan dosa. Kedua, kita menuntut ilmu adalah untuk menghilangkan kejahilan, kebodohan yang ada pada diri kita. Dan ighfirla barakallahu fikum, kita sadar bahwa sungguh kebodohan, kejahilan ini adalah merupakan pangkal petaka, pangkal segala bencana, sehingga kita tidak ingin diri kita tertimpa hal ini. Demikian pula tidak ingin keluarga kita tertimpa petaka bencana sebab kejahilan kita. Kita tidak mampu mengajari mereka. Kita enggak mampu mendidik mereka. Kita tidak mampu membentengi mereka dari azab api neraka. Sedangkan ini adalah merupakan kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita memelihara diri dan keluarga dari siksa api neraka. Sebagaimana Allah azza wa jalla katakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Mana mungkin akan bisa kita jalani perintah Allah ini dalam kondisi diri kita tidak mengerti ilmu. Karenanya ikhwah, kita berniat dengan menuntut ilmu ini untuk menghilangkan kejahilan-kejahilan yang ada pada diri kita, terlebih dalam mendidik putra-putri kita yang kita sangat dituntut untuk selalu bersumber dan berdasar kepada ilmu bila kita menginginkan kebaikan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki seorang hamba mendapat kebaikan, ia akan dipahamkan kepada agama ini. Kita ingin kebaikan bagi putra-putri kita yang kita didik, bagi keluarga kita yang kita bimbing. Tapi mana mungkin harapan akan terwujud kalau diri kita dibiarkan begitu saja tidak mengerti apa-apa. Ujung-ujungnya kita menyesal. Makanya hadirin, kita akan coba melanjutkan untuk mengkaji tentang tarbiyatul aulad fi da'il kitab wa sunnah, pendidikan anak dalam bimbingan Al-Quran dan sunnah. Karena sungguh pendidikan ini merupakan bagian daripada Islam. Sudah tentu Islam yang sempurna. Allah Ta'ala meletakkan dasar-dasar, pedoman-pedoman, kaidah-kaidah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi petunjuk bimbingan, dasar-dasar, kaidah-kaidah dalam kita mendidik keluarga, mendidik putra-putri kita untuk mereka menjadi generasi yang saleh-salihah. Ini yang harus kita sadari hadirin, bahwa target, tujuan yang harus dicapai dalam pendidikan kita bukan hanya menjadikan putra-putri kita menjadi anak-anak yang pintar, namun bagaimana mendidik mereka menjadi anak-anak yang salih-salihah, yang tentunya akan memberikan kebaikan yang besar bagi dirinya sendiri, bagi kedua orang tuanya, dan bagi umat secara umum. Karena kesolehan ini adalah merupakan pangkal segala kebaikan, pangkal kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Kita masih ingat apa yang dikatakan Rasulullah SAW dari firman Allah, "Inni a'dattu li'ibadi salihin." Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang salih, "Ma la 'ainun ra'at." Satu kenikmatan yang belum terlihat mata. "Wala udhunun sami'at." Belum terdengar telinga. "Wala khatara biqalbin basar." Dan belum pernah terlintas dalam benak manusia. Ini hanya Allah janjikan bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Karena itulah ikhwah, kita harus motivasi pada diri kita putra-putri kita, istri kita, keluarga kita, untuk bagaimana kita bisa meraih kenikmatan ini. Sungguh betapa banyak orang tua ketika memberikan motivasi, dorongan kepada putra-putrinya untuk belajar, dari mulai dia STK, SD, SMP, SMA, terus kuliah. Tapi motivasinya dunia. Nanti kamu supaya jadi ini nak. Nanti kamu punya ijazah ini, kamu jadi ini nak. Kamu jadi pejabat ini, jadi orang ini, jadi ini. Itu motivasinya dunia. Dan kita saksikan dalam kehidupan ini, tidak semua orang tua yang menyekolahkan anaknya sampai sarjana, lulus sarjana langsung seperti apa yang diharapkan jadi ya, manusia yang dicita-citakan. Punya jabatan ini, punya jabatan ini. Coba antum lihat. Apa semua lulusan pasca sarjana itu semua tahu jadi pegawai semua? Ada yang nganggur enggak? Banyak. Lalu kalau orang tua sudah begitu, paling-paling ujung-ujung kecewa, nak. Kenapa kamu enggak mau begini? Kamu enggak begini, nak. Udah kuliah kok kamu mau begini, nak. Hadirin. Makanya, coba andaikan sadar bahwa yang paling penting bagaimana anak itu adalah soleh-solehah. Dan yang diherankan lagi ketika anaknya kuliah ngaji, dilarang. Kamu jangan ngaji, nak. Kamu kuliah saja, enggak usah ngaji. Masya Allah, hadirin. Padahal anak ini ingin mendapatkan ilmu yang enggak didapatkan dari orang tuanya, dari bangku kuliahnya, yaitu ilmu agama. Dalam kajian-kajian ilmiah. Naam, ikhwana fillah, azanillahu wa iyyakum. Sehingga bagi kita Ahlus Sunnah, kita tentunya mendidik putra-putri kita bukan hanya untuk meraih ijazah, tapi bagaimana kita bisa mengantarkan mereka pada kebahagiaan yang benar, yang hakiki, yaitu kita motivasi mereka untuk bisa meraih jannah, menjadi anak yang soleh-solehah. Kita lanjutkan ikhwati fillah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah. Pada lanjutan pembahasan yang lalu, setelah kita bahas langkah-langkah konkret, langkah-langkah nyata dalam pendidikan putra-putri kita, dimulai dari anak ya, dari mulai dari persiapan dini, yaitu mulai dari orang tua dalam memilih pasangan hidupnya, sampai pada poin yang ke-16, yang itu semua adalah tahapan pendidikan sampai dari mulai 0 sampai 7 tahun. Pendidikan anak dari mulai 0 sampai 7 tahun sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Yang pada poin ke-16 ya, beliau menuturkan kepada kita untuk apa? Tahsinul bait bil Quran wal adhkar was salat fi. Hendaknya bentengi rumah-rumah kalian dengan Al-Quran, bentengi dengan zikir-zikir, bentengi dengan salat. Rumah-rumah kalian hidupkan dengan itu semua. Karena para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitan yafirru minal baitil ladzi taqra'a fihi suratul baqarah. Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali kalian jadikan rumah-rumah kalian kayak kuburan. Tahu kuburan ya ikhwah? Ciri-ciri kuburan apa? Sepi. Ada penghuni kayak enggak ada penghuni. Ya, karena penghuninya sudah mati. Ya. Jangan rumah kalian sepi, tapi bukan berarti yang di rumah mayit semua, bukan. Sepi tidak ada nilai-nilai ibadah di dalamnya. Gelap. Tiada ilmu di dalamnya. Jangan. Beliau mengatakan, inna syaitan yaqra'u yafirru. Sesungguhnya syaitan itu lari jauh dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Dan ya fil a'azanillahu iyyakum, ini adalah perkara yang bisa menolong, membantu kita dalam pendidikan putra-putri kita dari sedini mungkin. Semenjak dia lahir, kan dia lahir di rumah, besar tumbuh di rumah. Bagaimana caranya agar anak kita tumbuh besar, terpelihara, terjaga? Dan kalau kita mau cermati, kenapa sih ya pendidikan dalam Islam dimulai dari masing-masing pribadi ayah ibunya? Dan kenapa sih orang tua ketika akan berhubungan suami istri itu harus berdoa? Yang intinya supaya bayi yang lahir nanti jauh dari syaitan. Kalau bayinya sudah Allah jaga, Allah pelihara, lalu lingkungannya, yaitu rumah kita, rumah tempat kita tinggal, itu juga kita bentengi rumah kita ini, jangan sampai syaitan bercokol di situ. Syaitan bersama kita tidur, makan, mandi. Makanya salah satu hal yang bisa menolong dalam pendidikan ini, bentengi rumah dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan sholat. Karena sungguh membaca Al-Quran ini besar sekali pengaruhnya dalam menjaga rumah kita dari syaitan-syaitan yang menggoda, yang mengganggu. Dan dengan zikir, ya, dengan bacaan Al-Quran, itu akan masuk malaikat-malaikat ke rumah kita. Dan turun rahmat, turun ketenteraman, turun kebahagiaan, turun lapang dada. Ya, artinya akan menjadi lapang dada kita. Dan akhirnya akan terasa kehidupan rumah tangga kita pun dinamis, harmonis, romantis. Karena apa? Dalam naungan Allah. Dan dalam doa malaikat, dijaga kita jauh dari syaitan. Jangan rumah penuh dengan nyanyian. Pagi menyanyi, sore menyanyi, siang menyanyi, malam nyanyi lagi. Musik sampai masya Allah, tembok-tembok kayak mau gugur. Karena apa? Suaranya keras, pum pum, masya Allah. Hadirin, bagaimana syaitan tidak senang berjoget di dalamnya dengan orangnya? Karena ini melalaikan. Sehingga kalau anak kemudian rusak, dirusak oleh syaitan, jangan salahkan siapa-siapa, melainkan salahkan diri kita sendiri. Coba perhatikan hadis berikut ini, ikhwah. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qal. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ar-rajul baitahu fa dzakarallahu 'inda dukhulihi, bila mana seorang masuk ke rumahnya, ia membaca zikir kepada Allah ketika memasuki rumahnya, wa 'inda ta'amihi, dia berzikir ketika makan makanan, ketika makan di dalam rumahnya, maka syaitan-syaitan akan berkata kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asya, tidak ada tempat kalian bermalam di rumah ini, dan tiada dapatkan kalian makan malam di rumah ini. Sehingga syaitan kurus. Kurus karena enggak bisa tidur, enggak bisa makan. Ya. Tapi idza dakhala falam yadhkurillah inda duhulihi, kalau seorang masuk rumah dalam keadaan ia masuk dan tidak berzikir kepada Allah ketika masuknya, qala syaitan, syaitan itu akan menyeru kepada teman-temannya. Kalau cuma satu mending, dia panggil teman-temannya. Apa kata dia? Adraktumul mabit, kalian dapatkan di sini tempat bermalam. Yang lain datang. Kalau setan yang datang dengan malaikat sama atau beda? Tentunya kalau setan yang datang mengganggu, Kalau malaikat yang datang, tanda turun rahmat Allah. Wa idza lam yadhkurillahi inda ta'ami, apalagi ketika makan dia enggak zikir, maka syaitan menyeru lagi, adraktumul mabit wal asya. Kalian beruntung, kalian bisa dapatkan bermalam di sini dan bisa makan di sini pula. Masya Allah hadirin. Andaikan syaitan seperti kita kelihatan, kira-kira yang punya rumah lari atau sembunyi? Nah, kalau syaitan kelihatan, ngeri kita. Ternyata kita belum masuk, syaitan sudah banyak di rumah. Kita belum makan, syaitan sudah mengerumuni banyak. Untungnya gak kelihatan syaitan itu. Hendaknya kita jangan kemudian meremehkan. Wallahi ya ikhwah, tidaklah syaitan itu bersama seseorang kecuali dia ingin membuat kerusakan. Jangankan dalam masalah menginap, makan, dalam sholat saja. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita rapat dan lurus? Dan beliau mengingatkan, jangan biarkan kesempatan syaitan memecah kalian, mencerai-beraikan kalian, masuk di tengah-tengah saf kalian. Karena kalau syaitan ikut dalam sholat, yang ada rusak sholatnya. Naam wa barakallahu fikum. Jelas. Ya. Maka dari itu, hidupkan rumah dengan zikrullah, baca Al-Quran. Antum dengar hadis mungkin, ya, tentang kisahnya Ibnu Hudair itu yang membaca Al-Quran Suratul Kahfi. Ketika dia membaca, tiba-tiba kudanya loncat. Terus dia baca lagi, loncat lagi, seakan-akan, ya, hampir-hampir dia takut kalau kudanya loncat ini nginjak anaknya. Dia keluar, ternyata dia lihat di langit ada seperti gunung, cahaya terang. Kemudian menaik, naik, naik. Hilang. Diceritakan kepada Nabi SAW, dikatakan itu adalah malaikat yang turun. Menunjukkan apa ikhwah? Malaikat Allah itu turun kepada hamba ketika dia membaca Al-Quran. Apalagi kalau dia rajin membaca di rumah. Bapak, ibu, anak. InsyaAllah malaikat akan selalu mendatanginya dan mendoakannya sehingga syaitan pun akan jauh. Barokah akan datang, ketenteraman datang. Karena itulah Allah katakan, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah itu yang menurunkan ketenteraman pada hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah keimanan mereka, ya, dari iman yang sudah ada memang. Dan ihwa barakallahu fikum, hindarkan rumah, bersihkan rumah dari apa? Alat-alat musik, ya, hindarkan itu. Dan gambar-gambar yang di situ menyebabkan malaikat jauh dan setan akan betah di situ. Lah, hidup sepi tanpa musik. Ya, bagaimana? Masa orang Islam mengatakan hidup sempit tanpa musik? Hidup hampa tanpa lagu. Masa begitu? Enggak pernah ngaji berarti ikhwan. Nah, perhatikan. Mestinya kita bersyukur pada Allah. Allah telah membimbing kita dengan petunjuknya. Dan Allah memberi kita Al-Quran ini sebagai sarana untuk kita berzikir kepada Allah. Maka Allah katakan, wala dzikrullahi akbar. Kita membaca Al-Quran itu termasuk zikir yang paling besar. Kemudian ikhwah fillah, kita lanjutkan sekarang pendidikan anak min sinni sabi'ah ila rabi'ah asyarah. Pendidikan anak dari usia 7 sampai 14 tahun. Karena kalau sudah 14 tahun ke atas, sudah dewasa. Yang perlu dididik ini. Ini adalah usia kemasan bagi putra putri kita. Berarti kalau usia ini usia apa? SD SMP, iya. 7 tahun masuk sekolah dasar. Dan program pemerintah belajar berapa tahun ini? 9 kah 12 tahun? Dulu 9. Ya, 12 sekarang. Atau 9. Kalau 9 tahun berarti 6 tahun tambah 3 tahun SMP. Kalau tambah 3 tahun lagi SMA-nya 12 tahun. Nah, itu ikhwah barakallahu fikum. Ini kita akan melihat apa saja yang perlu kita ajarkan kepada anak pada usia ini. Nam yafila barakallahu fikum. Ya, kita sadari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatiannya kepada anak-anak usia ini. Yakni usia 7 tahun. Sudah balik belum? Antum balik umur berapa dulu? 10 tahun ke atas toh? Berarti 7 tahun belum balik. Masih dalam kanak-kanak. Nah, ketika anak sudah masuk pada 7 tahun, beliau mengatakan hadza sinu asan wasaq wa huwa sinu dhahabi. Ini adalah usia paling bagus. Usia emas. Lita'allum wa khasan bi al-khifd. Untuk anak-anak belajar dan diajari ilmu khususnya menghafal. Usia ini ikhwan adalah anak-anak untuk menghafal banyak. Sebab apa? Anak-anak ditekankan pada usia ini, pada usia menghafal. Lihulwi qalbihi minasawahil wal afkaril lati yukaffiru ya, yufakkiru fihal marahiku. Kata beliau, karena anak pada usia ini kosong hatinya dari pikiran-pikiran yang kacau, yang gak karuan. Ya? Artinya dari pikiran-pikiran beban apa tentu belum ada. Beda dengan kita orang tua. Kenapa kita susah menghafal? Kalaupun bisa menghafal kok gampang hilangnya. Menghafalnya susah, hilangnya gampang. Ini usia kayak kita sudah tua ini. Karena bagaimana kita mau menghafal? Pagi baru menghafal sedikit, anak datang, abi, umi panggil. Kira-kira bagaimana? Baru menghafal sedikit, bilang, abi, umi panggil. Baru buka Quran sedikit, HP bunyi. Teman telpon, ini telpon, anu telpon. Masya Allah hadirin. Baru mau baca sedikit, kata anak, abi, umi suruh beli ini. Kapan waktunya hadirin? Sibuk. Tapi kalau anak-anak usia 7 tahun, ya kira-kira siapa yang bikin sibuk? Orang tuanya mestinya yang memberikan kepada dia kesempatan baik-baik untuk menghafal. Beri motivasi. Beri pendidikan yang baik. Karena masih kosong pikiran, tidak kayak kita sibuk pikirannya. Ya. Yang sudah nikah atau yang belum nikah, kalau sudah dewasa pikirannya sudah sibuk. Yang belum nikah kapan dia bisa dapat uang untuk cepat nikah? Yang sudah nikah bagaimana bisa mencukupi nafkah? Terus begitu. Masya Allah. Naam ikhwah. Karenanya ikhwah, coba kita perhatikan. Naam. Waqad harrasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi sighari sahabah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sangat semangat mengajari anak-anak kecil dari kalangan para sahabat. Wahum fi hadhil marhalah, mereka usia tingkatan ini. Di waktu usia ini beliau sangat semangat mendidik putra-putra, ya, putra-putri para sahabiah, para sahabat, anak-anak para sahabat. Beliau semangat, contohnya dikisahkan langsung oleh salah satu dari keponakan beliau, yaitu Abdullah ibni Abbas, anak paman beliau, menuturkan. Fa'an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qal, dari ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala, aku membonceng Nabi sallallahu di satu hari. Faqala, lalu Nabi sallallahu bersabda, ya gulam, inni uallimuka kalimat, wahai anakku, sungguh aku akan ajarkan padamu beberapa kalimat. Coba ikhwah, antum perhatikan. Nabi ngajarin anak ini dalam keadaan duduk di bangku sekolah seperti itu contohnya. Atau duduk dalam seperti ini majelis. Atau seperti apa tadi kita dengar? Dibonceng. Berarti mengajari ilmu kepada anak tidak harus resmi. Duduk di tempat meja di hadapan kita. Bisa juga mendidik anak sambil apa? Coba apalagi zaman kita sekarang. Uminya sibuk ada memasak persiapan buat kita orang sebagai suami. Anak diajak jalan naik motor. Sambil jalan coba apalin nak. Bisa gak kira-kira? Bapaknya belum hafal. Biar anaknya murojaah. Ya bagus lagi kalau memang bapaknya sudah hafal. Nabi lihat. Kata Ibnu Abbas, aku dibonceng Nabi. Ya, satu hari Nabi berkata, ya hulam, wahai anak, akan kuajarkan padaku kepadamu beberapa kalimat. Subhanallah hadirin. Berarti apa? Kedekatan dulu antara guru dengan yang diajari. Begitu dekatnya Nabi dengan, ya, ini pangkat apa berarti? Anak paman, sepupu kah? Sepupu, kan? Ibnu Abbas ini anak paman Nabi. Anaknya adiknya ayahnya Nabi. Tapi kita lihat dekatnya beliau dengan ponakan ini, sepupunya ini yang masih muda sekali. Karena apa? Ibnu Abbas ini lahir, ada yang mengatakan 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Ya. Dan ketika itu beliau baru sekitar umur 7 tahun. Nabi bonceng dia. Lalu dikatakan kepada dia, ya hulam, wahai anak, sungguh aku akan ajarkan padamu beberapa kalimat. Ikhfadillah yakhfadka. Peliharalah Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Ikhfadillah tajiduhu tujahak. Engkau peliharalah Allah, niscaya kau dapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Bila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Bila engkau minta tolong maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Dan ketahuilah, andaikan seluruh umat bersatu padu sepakat untuk memberi satu manfaat, tidaklah mungkin mereka akan memberikan manfaat sedikit pun kepadamu kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Wa in istama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Begitupun andaikan umat mereka sepakat bersatu untuk menimpakan madarat, mencelakakanmu, niscaya mereka tidak akan memadaratkanmu sedikit pun kecuali yang telah Allah tetapkan menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, terangkat pena, telah kering lembaran-lembaran catatan takdir. Masya Allah hadirin, ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, sungguh betapa ruginya kita ketika kita dikaruni anak namun tidak ada kesempatan waktu untuk bersama anak. Baik ayah maupun ibu. Kalaupun ayahnya sibuk, mestinya ibunya jangan sibuk. ada kesempatan mendidik, mengasuh anak. Jangan sampai serahkan pembantu. Apalagi di usia ini, anak mulai pengin banyak tahu perkara. Pengin banyak tahu hal-hal yang dia baru jumpai. Orang tua harus sabar mendidiknya, membimbingnya. Karena rasa ingin tahunya anak ini besar. Dan ini kesempatan mengajarinya. Dan sungguh ikhwa barakallahu fikum. Satu kali anak dalam usia begini diajari ilmu, nyantel, hafal. Lihat. Abdullah ibni Abbas ini contohnya. Dia hafal betul apa yang diwasiatkan Rasulullah SAW kepadanya. Dan dia sampaikan kepada yang lainnya. Masya Allah ikhwah. Lalu apakah Abu Bakar ya meremehkan dia? Ah, kamu anak kecil. Tahu apa? Begitu enggak Abu Bakar? Umar ibn Khattab? Tidak. Sungguh para sahabat yang mereka usianya juga lebih tua, mereka juga dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi karena yang dengar ini adalah ini Ibnu Abbas yang masih usia belia, muda, anak-anak. Ini ilmu dari Rasulullah SAW. Mereka semua ambil faedah darinya. Itulah ikhwah barakallahu fikum, perhatikan. Yang kita ambil dari sini. Mestinya. Punyalah kita orang tua perhatian khusus. Ayah ataupun ibunya. Untuk menyimak hafalan anak-anaknya setiap waktu. Maka di dalam pelajaran di pesantren kita pula, itu kan selalu ada buku komunikasi. Ya, antum punya anak yang belajar di pondok itu biasanya ada buku komunikasi. Yang dalam buku itu adalah untuk mengkomunikasikan pendidikan anak supaya terjalin komunikasi yang baik antara guru dan orang tua di rumah. Sehingga kalau kita perhatian pada anak pulang dari sekolah, anak dilihat apa komentar guru, anak ini tadi begini-begini, tolong disimak lagi, tolong diulang lagi, atau tolong beri motivasi. Ya, begitu pula orang tua di rumah, jangan bantah, ah anak saya gak pernah dia bikin masalah di rumah. Tapi laporan dari guru yang bersangkutan mesti dikoreksi, nak, kata ustadz tadi begini nak. Kamu hafalannya ayat ini, surat ini kacau. Coba diulang. Besok gak boleh kacau lagi. Ya, kalau gak mau ngulang, Umi gak kasih saku, uang saku. Gak mau kasih uang. Coba ulang dulu. Ini ada komunikasi yang baik. Ikhwa barakallahu fikum. Ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Perhatikan anak. Dan perhatikan pula cara memberikan nasihat. Karena anak ini terkadang dia susah untuk diajak serius. Tapi kalau dibonceng. Lihat ikhwah. Kalau anak begini berjalan sana kemari ngaji. Itu biasa anak-anak. Tapi kalau posisinya dibonceng. Kita ngomong dengan dia. Didengar gak kira-kira? Lebih fokus ketika dia dibonceng sambil jalan. Atau ketika anak itu lagi bermain, dinasihati, hilang. Maka itu, perhatikan Rasulullah SAW mengajari kita, pandai-pandailah kita mencari celah untuk memasukkan nasihat kepada anak. Kalau anak lagi melakukan hal yang tidak baik, langsung ditegur, kadang gak terima, tunggu dia lapar. Dia lapar, panggil nak, sudah mau makan, iya, duduk dulu. Setika dia makan, coba. Ya? Umi, Abi, suruh kamu begini, kamu pergi main terus. Capek, lapar, kau pulang juga ke Umi. Padahal Umi butuh kamu bantu ini, nak. Dan kamu bisa belajar di rumah, nasihati. Coba kalau kau bantu Umi kan selesai dari tadi. Tapi kau main terus sampai begini, Umi belum bisa apa-apa. Ajak anak komunikasi. Tanamkan kepada anak peduli pada orang tua. Tanamkan kepada anak kesempatan untuk belajar. Itulah ikhwa barakallahu fikum. Dan masih tentunya banyak faedah yang lain. Di samping ini kita ambil faedah hadis ini. penanaman yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada anak yang masih usia belia ini adalah penanaman tauhid dalam jiwanya. Dan ingat ikhwah, mana tauhidnya? Dikatakan oleh beliau, ikhfadillah yakhfadka, engkau pelihara Allah, niscaya Allah memeliharamu. Bagaimana kita memelihara Allah? Maksudnya, pelihara perintah-perintahnya, jalani, pelihara larangan-larangannya, berhenti, tinggalkan. Dan ini orang tua harus telaten. Ya, telaten apa? Nah, ini dilarang. Jangan kamu lakukan ini, nak. Yang diperintah, ajarkan. Sembari apa? Ilmu masuk, praktek terus diawasi. Sehingga kalau anak tumbuh dengan bimbingan, inilah yang diharapkan menjadi apa? Menjadi sabun nasya'a fi ibadatillah. Dia akan tumbuh menjadi anak muda yang terus ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang untung kita orang tua dan anak kita juga untung karena mendapat kesempatan dia nanti di akhirat mendapat lindungan Allah. Di hari tiada lindungan kecuali lindungan Allah Ta'ala. Dan hadirin, kata beliau, ikhfadillah tajidhu tujahak, engkau peliharalah Allah, niscaya kau dapatkan Allah ada di hadapanmu. Ini perlunya orang tua banyak membaca buku kisah-kisah orang-orang yang saleh, supaya bisa menceritakan kepada anak kisah orang-orang yang saleh yang Allah beri pertolongan. Seperti contoh, ya, kisah tiga orang yang terjebak di dalam gua, tertutup gua itu dengan batu. Terus kisah Ashabul Kahfi. Kisah-kisah seperti ini tanamkan kepada anak. Kenapa mereka sampai seperti itu, nak? Karena mereka adalah anak-anak yang soleh, pemuda-pemuda yang soleh, yang selalu menjaga ketaatannya kepada Allah, sehingga Allah selamatkan mereka begini-begini. Ini perlu. Ingat, para abi, para umi, ya, perlu membaca buku-buku sirah, buku-buku sejarah sahabat, ya, untuk laki-laki, perempuan sahabiah, kisah orang-orang yang soleh. Supaya apa? Kita bisa menanamkan kepada anak untuk menambah keyakinan anak perkara ini. Peliharalah Allah, nak, niscaya kau akan dapatkan Allah ada di hadapanmu. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana kisah Ibrahim. Tanamkan kepada anak kesolehannya, ketaatannya kepada Allah. Seorang diri menghadapi raja yang kejam, dihadapkan dengan api dan dibakar dengan api. Siapa yang nolong? Allah, kata anak. Kenapa ditolong Allah, nak? Anak kan jawab, karena dia begini, begini, begini. Nah, makanya kamu harus pintar seperti itu. Nah, hadirin, perlu orang tua apa? Belajar pula kita orang tua. Alhamdulillah ikhwah, ya, kita sudah dapatkan instan kisah-kisah pilihan, ya, buku kisah untuk anak soleh. Banyak kan yang diambil dari apa? Sahih Bukhari, dari hadis-hadis sahih. Masya Allah. Jangan sampai orang tua apa? Belikan mainan untuk anak harga 200 ribu, bahkan juta. Umpamanya mobil remote yang besar yang dinaikin anak, itu harganya bisa 50 ribu enggak? Ya. Anak minta main begitu dibelinya, minta sepeda dibeli, minta apa dibeli, tapi buku enggak pernah dikasih. Sehingga anak enggak ada sedikit pun kecintaan membaca, karena bapak ibunya enggak suka baca. Nah, itu hadirin, kesalahan dari rumah kita sendiri. Sehingga ketika anak dipondokkan di pesantren, karena dari rumah tidak ada motivasi, semangat membaca, semangat belajar, nol, tidak ada, di pesantren bikin kacau yang lain. Kenapa? Yang lain memang ke pesantren sudah dalam keadaan di rumah sudah dididik, sudah dilatih, sehingga datang belajar serius, bagus. Tapi ini anak yang di rumah dibiarkan begitu, hanya diajari main dan main terus, bikin kacau di pesantren. orang tuanya karena uang banyak menganggap gampang nak kamu di pesantren beri uang abi kasih banyak nih ATM pegang. Masya Allah hadirin, akhirnya tambah jauh anak dari ilmu, jauh dari pengawasan orang tuanya. Yang pusing siapa? Ustad-ustad di pesantren, ya. Karena anak-anak sebentar kabur, loh. Anak kecil bisa kabur. Nah itu hadirin, hati-hati. Karena pegang uang, hati-hati. Makanya hadirin, lihat pendidikan yang ditanamkan Rasulullah SAW kepada anak ini. Peliharalah Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Bagaimana prakteknya? Sebut kisah-kisah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Bilang kau minta kepada, mintalah kepada Allah. Bilang kau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Ceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran, dalam hadis. Kepada anak-anak bagaimana Nabi Yunus yang sudah di perut ikan di tengah samudra, di dalam gelapnya laut, gelapnya perut ikan, gelapnya malam, kok masih bisa hidup? Siapa yang nolong? Kepada siapa Nabi Yunus minta tolong? Tanya anak-anak kita, ajak dialog. Kalau diberi buku, anak jangan baca terus dibiarkin. Kau baca buku apa nak ini? Apa kisah yang kau baca nak kisah ini? Loh, coba. Apa kisahnya dalamnya? Tanya jawab. Inilah makanya dituntut. Orang tua itu juga punya ilmu. Dan yang paling kadang terjadi, kebalikannya, anak sudah baca buku. Ibunya diceritain, Umi, buku ini tuh ceritanya begini-begini. Aha, sudahlah buat kamu aja. Gak dihiraukan sama uminya. Dilapor sama abi, ini kisahnya begini, bagaimana abi? Ah, sudah, kau baca sendiri saja. Abinya gak hiraukan. Akhirnya anak, ah, ini abi begini, umi lagi begini. Merasa anak tidak dihiraukan orang tua. Buku simpan lamain saja lebih baik. Siapa yang rugi? Padahal ketika anak begitu, kesempatan masuk. Ajar ilmu. Dan tanamkan jiwa patriotisme pada anak. Jiwa berani. Jiwa untuk tampil di atas kebenaran. Kokoh dan teguh dari kebenaran. Keyakinan yang benar. Apa contohnya ini? Lihat. Penanaman Nabi kepada para sahabat. Ketahuilah, walaupun umat semua bersatu untuk memberikan manfaat padamu, tidak mungkin akan memberimu manfaat kecuali yang Allah tetapkan. Begitu sebaliknya, kalau mencelakakanmu, tidak mungkin kecuali Allah tetapkan untukmu. Ini hadirin, sehingga anak mandiri, tawakalnya kepada Allah, dan tidak takut kepada manusia. Tidak takut kecuali kepada Allah Ta'ala. Maksudnya tidak takut kepada manusia, dia tidak gentar menghadapi musuh-musuh Allah. Ya, tegar, tegak. Lihat, pendidikan yang ditanamkan Nabi SAW, ini bukan pendidikan calon perwira, tapi ini masih kanak-kanak. Sudah dididik seperti dari Rasulullah SAW, sehingga pantas kalau sampai kayak Usama bin Zaid dipilih oleh Rasulullah SAW dalam usia 15 tahun kurang lebih, sudah diangkat menjadi panglima untuk memimpin perang melawan Romawi. Ya, beliau wafat. Baru mau berangkat pasukan, beliau wafat. Diteruskanlah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan dipilih kembali dia menjadi panglima seperti Nabi telah memilihnya. Apakah Nabi memilih ini keliru? Karena kasihan ada hubungan dekat dengan Usama bin Zaid begitu sehingga dipilihnya. Tentunya Nabi SAW punya ya, bimbingan dari Allah. Kenapa pilih itu? Tentu ada keutamaan padanya. Artinya ikhwah kita lihat. Hasil didikan Rasulullah SAW usia begitu sudah mandiri. Didikan tauhid. Dan mungkin antum pernah mendengar kisah raja dari Raja Saudi Arabia itu. Ya. Yang Raja Abdul Aziz ketika masih usia enggak ya, 13 tahun atau 14 tahun usia itu. Dia menjadi duta wakil negaranya ke Inggris. Bagaimana tegarnya dia. Dia datang ke Inggris. Kemudian ketika mau masuk istana Inggris, rajanya itu memperingatkan penjaganya untuk minta supaya raja ini wakil raja ini melepaskan pedangnya. Apa kata dia? Saya datang urusan negara, kalian mengundang. Saya masuk dengan pedang atau saya pulang? Tegas. Ya, masih kecil ini. Kalau usia anak-anak kayak usia anak kita, umur begini sudah bisa jadi duta negara belum? Jangankan duta negara. Duta orang tuanya sudah masih kacau. Disuruh belanja ini, pulangnya itu. Nah, itu ikhwan. Ini anak-anak kita masih jauh. Tapi lihat, kalau dididik dengan didikan agama, insya Allah akan mendekatilah. Menunjukkan apa ikhwan? Ikuti sunnah Nabi. Terus, dalam hadis yang lain, ikhwan barakallahu fikum. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah tentang hadis yang kita baca tadi. Hadal hadis yatadhaman wasaya azimah. Hadis yang kita baca ini tadi, hadis yang mengandung wasiat yang agung. Wa qawaid kulliyah min ahamil umurid din, dan kaidah-kaidah yang menyeluruh dari perkara-perkara yang penting dalam agama ini, yaitu perkara tauhid dan penanaman tauhid pada jiwa anak kita. Ini penting ya ikhwah. Jangan anak kita dibikin kerdil, dibikin penakut, dibikin ya lembek. Masih kecil sudah dibiasakan. Jangan nangis nak, ada setan nanti. Ya Allah, masih kecil sudah salah menakut-nakutinya. Ya. Kemudian ya barakallahu fikum, bisa besar sedikit diajak syirik pula. Mau Ramadan datang dibawa ke kuburan nak. Ayo nak, kemana abi? Ke kuburan. Ngapain? Kita kasih bersih kubur orang tua. Terus kita minta doa. Bukan doain tapi minta doa. Keliru ya ikhwah. Jangan. Tapi banyak, ada enggak di masyarakat yang begitu? Ada. Sehingga anak tumbuh besar dalam keadaan kayak wajib. Dulu bapak biasa ajak saya ke kuburan, jadi saya harus datang ke sana. Masya Allah. Lihat ikhwah, tanamkan dari kecil jiwa kebenaran. Terus hadis berikut ini, kisah yang berikutnya, kata Abdullah ibnu Abbas pula, wa huwa hulamun lam yablughul huluma, dia anak yang belum baligh. Ya, haitsu inna wulida qabla hijr bi salasi sinin, di mana dilahirkan sebelum hijrah 3 tahun. Qad 'alama an-nabi sallallahu alaihi wasallam hasan ad-du'aul qunut, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Al-Hasan doa kunut. Fa'anhu, maka diriwayatkan darinya radhiyallahu anhu, ia berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aqulahunna fi kunutil witri, telah mengajarkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat, beberapa kalimat yang aku membacanya dalam doa kunut witir. Dihafal. Lihat ikhwah, saksi hadis-hadis ini, ketika orang tua atau guru ngajarkan ilmu kepada anak usia ini, begitu kokohnya. Dan masya Allah ikhwah, anak-anak tahfidz kita, dia yang sudah menghafal ayat, surat atau hadis, biar dia bermain bola, main bola apa ini semua-semua. Kalau dipanggil, hey, kamu sini, coba hafal setoran. Hafal masih. Coba kalau kayak kita, habis menghafal bermain, kerja apa, coba setor lagi. Sabar dulu, murajaah dulu. Jauh beda. Itu makanya dikatakan usia emas paling berharga. Kalau kita sia-siakan, berarti kita melewati usia yang berharga ini dengan sia-sia. Terus kita akan lihat ikhwah, bimbingan beliau. Apa yang kita lakukan sebagai orang tua pada anak usia ini? Pertama, as-salatu. Di samping tadi, tanamkan ilmu tauhid, akidah yang benar, yang lurus, yang sahih. Terus apa? As-salatu. Tanamkan pada anak, ajarkan pada anak salat 5 waktu. Naam, Kata beliau, minal khutuwati amaliyati allati ya'tani biha fi hadhil marhalah ma hasa 'alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk langkah-langkah amaliyah yang harus diperhatikan orang tua dalam tahapan usia pendidikan 7 tahun ini, atau dalam pendidikan usia 7 tahun ini, adalah apa yang dianjurkan Rasulullah SAW minal amri bis salat, berupa perintah salat 5 waktu. Hai suqala, di mana Rasulullah SAW bersabda, murru abna'akum bis salat wahum abna' sab'a wadribuhum 'alayha wahum abna' ashra wa farriqu bainahum fil madaji'. Rasulullah SAW bersabda, perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka umur 7 tahun. Dan pukul mereka kalau mereka malas sholat, tidak mau sholat ketika sudah usia 10 tahun. Lihat ikhwah, dari 7 tahun sampai 10 tahun berapa tahun? Kita terus melatih disiplin anak untuk sholat. Makanya supaya lebih sempurna sholat dalam suci, ya, ketika sholat anak usia 7 tahun mestinya sudah di khitan. Bagusnya dari khitan, supaya dia lebih sempurna dalam sucinya. Ini sunnah fitrah. Dan tidak hanya itu, kalau sudah usia ini, ajari anak-anak itu pisah tempat tidur mereka. Jangan dibiasakan anak laki perempuan tidur satu kamar, satu tempat tidur. Jangan dibiasakan. Lalu bagaimana Ustaz, kita ini kontraktor rata-rata, di mana kontrakan kita cuma satu kamar, satu dapur. Ya. Lalu mau bagaimana kita pisah tempat tidurnya? Nah, hadirin, bagaimana caranya, solusinya? Mau ditingkat. Bapak ibu paling atas. Begitu. Susun ke atas. Nah, itulah hadirin. Makanya penting bagi kita mengetahui ilmu sunnah ini. Apakah rumah harus besar sekali? Besarnya tidak harus, yang penting memadai dan mengikuti sunnah. Atur ruangan yang baik. Laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Ya. Terus kalau anak bilang, kenapa Abi Umi satu kamar? Jawabmu apa? Eh? Kau bilang kau laki di sini, anak perempuan di sini. Kalau dia dibalas tanya, jawab dengan baik. Ini tuntunannya, nak. Kalau Abi Umi pisah kamar berarti enggak pernah ketemu lagi. Enggak boleh. Nah, gitu. Kalau kamu enggak boleh. Nah, gitu. Iya. Taib fillah barakallahu fikum. Wajib bagi seorang pendidik, wajib bagi seorang guru, seorang ayah ibu untuk memberikan motivasi kepada putra-putrinya tentang perintah sholat ini. Dengan cara apa? Disamping motivasi dengan perintah ucapan, wa yubayyin fadailuha wa fawaiduha wa 'uqubatu tarikuha. Wajib untuk menjelaskan kepada anak keutamaan-keutamaan sholat, faedah-faedah sholat, akibat orang meninggalkan sholat. Jelaskan kepada anak. Perlu ini, orang tua tahu. Maka saya tanya hadirin, kalau orang tua wajib menjelaskan kepada anak tentang keutamaan sholat, faedah-faedah sholat, akibat meninggalkan sholat, berarti orang tua harus belajar apa enggak? Harus belajar enggak? Harus belajar. Nah sekarang kalau ditanya, Pak, ya, keutamaan sholat apa? Abinya bilang, kamu maju dulu, nak. Loh, itu makanya hadirin, kita orang tua harus siap. Ya. Siap apa? Menjelaskan kepada anak. Karena kita ini guru. Bagi anak-anak kita. Katakan kepada anak kita apa keutamaannya sholat 5 waktu. ya, apa faedah-faedahnya dan bagaimana hukumnya. Kemudian beliau katakan faedah turabbi ala hibbis salat, ketika kita mendidik anak-anak kita untuk cinta salat, wa muraqabatullah nasya'an tahiran taqiyan salihan biiznillah, kalau sudah ada pada anak ya masuk pendidikan masalah ini sampai dia menjadi anak yang senang dengan salat, dia mendekatkan diri kepada Allah, maka akan tumbuh generasi yang bersih, suci, salih dengan izin Allah. Li'anna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena salat ini akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Fa ihmaluha wa tasahul fiha diya'im ayyuma diya', orang yang meremehkan, menyanyiakan salat ini adalah merupakan puncak dari apa? Penyanyian. Dan tidak ada pendidikan baik padanya ketika orang itu menyanyiakan salat. Hadirin, kalau sampai kita melihat generasi kita menyanyiakan salat, itu berarti pendidikan masih gagal. Karena itulah Rasulullah membawakan firman Allah Ta'ala. Allah perintahkan kepada beliau, wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu salat, sabarlah engkau padanya. Dalam apa? Mendidik mereka. Nam hadirinya dimuliakan Allah. Kita lihat apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan-keutamaan salat 5 waktu. Paling tidak kita sudah bisa memberitakan kepada anak. Seperti contoh mamanya, salawatul khamsu al-jum'ah ila jum'ah, salat 5 waktu. Jum'at sampai dengan Jum'ah, Ramadan ila Ramadan. Mukaffiratu ma bainahuma idza sunibatil kaba'ir. Ini akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya jika engkau tinggalkan dosa besar. Masuk pada anak, ajari ini keutamaannya. Ajari lagi hafila barakallahu fikum. Ya. Hadis yang lainnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslim alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatur rasulih. Siapa yang salat seperti salat kami, menghadap kiblat seperti kiblat kami, dia memakan sembelian kami, itu dia berarti muslim yang Allah telah memberi jaminan. Demikian pula rasulnya, fala tufirullah fi dhimmatihi, jangan kalian mengganggu ya hamba Allah yang ada dalam jaminan Allah. Kemudian juga ihwa barakallahu fikum, ya, tanamkan kepada anak-anak kita keutamaan dan fadilah-fadilah, faedah-faedah salat itu. Sambil menghapuskan dosa, juga katakan bahwa salat ini zikirna. Dalam salat kita ini sedang menghadap Allah, dekat dengan Allah, tanamkan. Berdoalah di situ. Terus ikhwan. Ingat orang tua, kita bawa anak ke masjid. Dari rumah harus dipesan dulu, nak, kamu boleh ikut Abi naik motor ke masjid sholat, tapi kamu gak boleh lari-lari. Kamu harus tetap dalam shaf, gak boleh pergi dari shaf. Jangan putuskan shaf. Pesan. Terus setelah sholat juga ditanya anak kita, nah, tadi main-main gak sholatnya? Uminya juga di rumah tanya, bagaimana Abi, anak tadi main-main gak sholat di rumah, di masjid? Kalau abinya bilang, alhamdulillah sudah baik, sudah gak lari-lari kayak kemarin. Umi juga pinter, harus puji dia, sanjung dia, artinya beri motivasi dia. Nah, begitu, nah. Ya, makanya pinter begitu, Masya Allah. Umi, Abi sepakat. Ya, tidak timpang memberikan motivasi. Kalau umpamanya bilang-bilang ini, ternyata masih lari-lari, oh kalau begitu nak kamu gak boleh ikut Abi lagi di rumah sama Umi. Begitu. Sehingga disiplin. Kalau mau ikut, Uminya bilang, mau lari-lari enggak? Nah, hendaknya begitu ikhwan. Salah satu cara mendidik, saya bilang salah satu cara mendidik anak disiplin dalam sholatnya. Terus kalau anak sudah memang hafal Al-Quran, sudah mulai tahu surat, ketika imam sholat, abinya perhatikan. Tanya anak, nak tadi imamnya baca surat apa nak? Atau uminya di rumah nak, tadi sholat maghrib, kamu di masjid sama abi, itu imam bacaan surat apa tadi nak? Anak hafal, oh iya mi tadi surat Al-Qari'ah sama At-Takasur. Tapi giliran tanya abi, surat apa tadi? Saya lupa. Gimana kira-kira? Hah? Anak ditanya jawab, pintar, hafal. Abinya malah, saya lupa lu. Abinya malah malu-malu ini nih. Karena apa? Abinya sibuk sholat, pikirannya kemana-mana. Anak konsentrasi, bacaan imam dipengerti. Sampai imamnya salah, anak bisa bilang, abi itu tadi imam salah bacaannya. Apa ya nak? Abinya kaget, kok kamu tahu? Malah abinya gak tahu surat apa yang dibaca imam. Inilah hadirin, jadi ini peran orang tua. Mendidik sholat, tidak yang penting anak pergi ke masjid sama abinya. Pulang gak ditanya, gak diperhatiin gimana sholatnya. Jangan. Yang lebih celaka lagi, kalau orang tua cuma nyuruh, nak ke masjid sholat, bapaknya di rumah. Ini yang repot. Tidak ada teladan sama sekali dari bapaknya. Ya, kalau anak perempuan baik sama uminya di rumah. Ya, dan hadirin, kadang muncul di tengah masyarakat alasan seorang suami nggak sholat di masjid. Saya lagi ngajarin istri dan anak-anak sholat di rumah, Ustaz. Karena mereka itu perlu diajari sholat sehingga saya jadi imam di rumah. Boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Dalam rangka mendidik. Sehingga suami 5 waktu sholat di rumah. Dengan alasan jadi imam keluarga di rumah. Yang makmum, istri dan anaknya. Tidak boleh. Loh, bagaimana cara mendidiknya? Ya diajari ilmunya. Suruh praktek sendiri. Istri di rumah. Jelas ikhwah? Ini masalah sholat ya ikhwah. Sampai-sampai ikhwah barakallahu fikum, Rasulullah SAW menyatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat. Maka bila mereka telah melakukan hal demikian itu, terpeliharalah dariku hartanya dan darahnya. Darahnya dan hartanya. Namiwah. Ini juga jelaskan kepada anak tentang hukum meninggalkan sholat. Sampai-sampai diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mereka orang-orang yang enggak mau sholat, yang enggak mau zakat. Dan Rasulullah SAW menyatakan, bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat. Pembatas antara hamba dengan kafir itu sholat. Kalau dia masih memelihara sholat, menjaga sholatnya mukmin. Kalau dia sudah tidak lagi berarti kufur. Tanamkan kepada anak tanggung jawab untuk menjaga sholat itu. Jangan sampai anak ini mengabaikan sholat ini. Ya. Dan ya fila barakallahu fikum. Jam berapa? 11. Lanjut. Yang kedua. Setelah kita mendidik anak mengajari sholat. Ini kita singkat saja. Yang kedua. Ta'limuhul Qur'anul Karim. Mengajarkan kepada anak Al-Quranul Karim. Yang kedua, ketika anak sudah usia 7 tahun, kalau antum bisa lebih kurang dari usia itu mulai diajar ngaji, lebih bagus. Ya, paling tidak usia 7 tahun anak sudah diajari Al-Quran. Minal umuril muhimmah, wal ma'ina fi tarbiyatil abna ta'limuhumul Qur'anul Karim. Perkara yang penting yang membantu mendidik anak-anak dalam pendidikan anak-anak, ajarkan mereka membaca Al-Qur'an. Ajarkan mereka Al-Qur'anul Karim. Naam. Kata beliau rahimahullah, fa idza aradna al-khairiyyah war rif'ah li abna'ina fid dunya wal akhirah falnahris ala ta'limihim kitab Allah. Apabila kita sebagai orang tua, bila kita menginginkan kebaikan dan kemuliaan bagi putra-putri kita di dunia dan di akhirat, maka semangatlah kita mendidik mereka mengajari Al-Quran, kitab Allah, tilawatan, cara membacanya, wa hifdzan, menghafalnya, wa tadabburan, mengkaji kandungannya, wa amalan, mengamalkannya. Lihat ikhwan, ini penting. Kalau kita orang tua ingin kebaikan, kemuliaan bagi putra-putri kita, hendaknya ajari mereka Al-Quran, kitab Allah, cara bacanya, cara hafalnya, kandungannya, ilmunya, dan juga amalannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di samping dia belajar, diajarkan. Dan kita sebagai orang tua berusaha menanamkan kecintaan anak kepada Al-Quran. Kita belajar, kita ajar. Dan perhatikan ikhwah hadis berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Imam Muslim, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sungguh Allah Ta'ala akan mengangkat dengan kitab Al-Quran ini satu kaum, dan Allah menghinakan dengannya yang lainnya. Bagi kita orang tua, perlu kita membaca kisah kehidupan para ulama, bagaimana ya para ulama itu hidupnya. Contohnya ikhwah, dalam rangka memotivasi anak semangat belajar Al-Quran, kita lihat kisah Atha ibni Rabah. Atha ibni Rabah, ulama kita kenal ini, mufti Mekah, mufti di Mekah. Beliau ini dilihat dari sisi bentuk rupanya, masya Allah, orangnya kecil, hitam sekali. Dan bentuknya, ya masya Allah, nasallahu alaihi wasallam. Kalau istilah orang sekarang enggak standar. Ya. Hitam kecil, baru ya ada kurang fisik lah. Tapi dia masya Allah, ilmunya luar biasa. Sampai-sampai ya gubernur Mekah ini, ketika dia datang di majelisnya, majelisnya Atha ibni Rabah, padahal dia raja, dia mau bertanya, tapi dia datang di belakang, dia tidak hiraukan. Imam Atha ibni Rabah tidak hiraukan walaupun dia raja. Oh iya, Bapak Raja, mari dulu Bapak Raja. Tidak begitu. Antri orang yang di depan dulu. Dia ingin meminta fatwa bagaimana cara haji Rasulullah SAW. Nanti tunggu dari depan dulu satu-satu. Sampai akhirnya dia pulang. Kemudian dia bilang kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku. Tidak artinya jabatan raja seperti bapak ini. Cara kitanya. Ya, kalau engkau inginkan kemuliaan lebih mulia dari jabatan bapakmu ini. Kau belajar sana sama Atha' ibn Rabah. Di mana ayah? Di masjid. Ya. Masya Allah hadirin. Ketika anaknya datang ke majelisnya Atha' ibn Rabah. Dia cari-cari mana itu ulama yang dimaksudkan bapaknya. Dia ada orang berkerumun di situ. Baru yang dikerumuni orang yang mungkin dari antara orang itu yang paling jelek rupanya ini. Tanya orang, mana Atha'? Itu dia. Kata anaknya awalnya, masa saya belajar sama orang begini? Lihat. Eh? Tapi apa kata bapaknya? Itu sudah. Karena ilmunya, walaupun dia orangnya begitu, dia lebih mulia dari bapakmu. Buktinya, saya datang di majelisnya, harus antri. Lihat, kau lihat. Itu yang di depan itu lebih mulia. Biar kita raja di belakang, tetap di belakang. Lebih mulia dia daripada kita raja. Dia didengar, kita gak didengar. Anaknya dicambuk. Coba lihat hadirin. Ya. Seperti itu pula. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ibunya bagaimana motivasi anaknya untuk menghafal Quran. Belajarlah kepada Imam Malik. Sampai kau hafal ini. Kalau belum apa, jangan pulang. Subhanallah. Tidak apa-apa ibu memberikan cambuk untuk anak semangat belajar. Nah hadirin, kadang perlu dicambuk semangat, kadang perlu dikasih upah hadiah. Anak-anak, ketika belum tes, masih belajar, cambuk semangat, pompa semangat belajar. Selesai ujian tes, rankingnya bagus, kasih hadiah. Jangan tipu dia. Kalau kamu ranking 1 atau belajar, hafal ini nak, nanti abi kasih. Sudah ditagi, abi kata mau kasih ini mana? Besok, abi lupa. Ini didikan jelek. Namiwa. Kita lihat kisah di antara kisah ulama yang tadi Imam Syafi'i yang anak yatim, bapaknya meninggal masih kecil di buaian dia. Beliau itu. Dan hadirinnya dimuliakan Allah. Datang ya pada guru. Kemudian dia titipkan di gurunya. Dan ada ulama yang lain. Ibunya semangat, saya lupa nama ulamanya. Tapi ibunya semangat. Mengantarkan pertama pada guru setelah anak itu belajar. Ibunya butuh bantuan karena enggak ada suaminya lagi. Bapaknya telah meninggal dunia. Ibunya datang lagi mau mengambil anaknya, wahai guru. Saya di rumah repot. Lalu saya mau ambil saya punya anak supaya bantu di rumah, kerjaan di rumah. Kata guru ini, wahai ibu, biarkan anakmu ini mendapatkan ilmu. Sungguh dia nanti akan makan makanan haludaj. Ini makanan para raja. Ya, makanan para raja. Kemudian ibunya pun pulang. Nah, setelah anaknya besar menjadi mufti kerajaan, apa yang diucapkan gurunya benar. Ibunya pun masya Allah. Itulah ikhwah. Ya. Ilmu ini. Al-Quran akan mengangkat derajat seseorang. Bukan karena rupanya. Bukan karena apa-apa. Tapi karena ilmunya. Ilmu kitab. Jangan sampai orang tua merasa minder. Karena anaknya memang sudah kurang standar. Maksudnya. Enggak dididik pula. Enggak diajari di rumah. Enggak disekolahkan. Di rumah gak belajar, sekolah pun gak disekolahkan. Kenapa? Anak begitu mau jadi apa? Jangan diremehkan karunia Allah. Didiklah dia. Walaupun mungkin fisik cacat, tapi ilmunya, mentalnya jangan. Didik dengan ilmu. Itulah ikhwah, ajarkan Al-Quran kepada dia. Sungguh banyak ulama dari kalangan tabi'in, mereka hafal Al-Quran sebelum mereka baligh, berarti usia 10 tahun. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah, beliau hafal Quran baru umur 7 tahun. Kita 7 tahun baru mau masuk SD, sekolah dasar dulu mas. Ya, 7 tahun kita baru masuk daftar SD. Apal Quran belum? Baru apal kalau ini kitab Al-Quran. Baru apal itu ya, baru tahu ini kitab Al-Quran. Tapi dalamnya belum apal. Satu surat pun belum apal. Ya itu. Naam ikhwa barakallahu fikum. Kadang-kadang ta'awud saja belum benar. Apalagi hafal Qur'annya, ta'awudnya belum benar. Itu hadirin hati-hati. Dan begitu pula ikhwa barakallahu fikum, Imam An-Nawawi, beliau hafal Qur'an dalam keadaan umur 10 tahun. Imam Ibn Taimiyah sebelum balik sudah hafal Qur'an. Begitu juga Syekh bin Bas. Dan rata-rata para ulama. Seperti itu ikhwah. Kalau kita-kita terus terang. Ya. Kita umur-umur itu belum. Sampai umur begini kita masih kesulitan. Umur 7 tahun kita belum menghafal Quran. Sekarang sudah 40 tahun kesulitan menghafal Quran. Lalu kapan menghafalnya? Nah itu hadirin. Ya. Subhanallah ya barakallahu fikum. Kemudian ya barakallahu fikum, cara metode salafus saleh dalam menghafal Quran, mengajarkan kepada anak-anaknya. Kita lihat. Riwayat begitu ini, An Atha ibn Sa'ib, ana Abu Abdurrahman As-Sulami qala, akhadna al-Quran an qaumin. Ya akhbaruna annam kanu idza ta'allamu 10 ayatin lam yujawizu hunna ila asr ila asr al-ukhra hatta ya'lamu ma fihinna. Ini metodenya. Kami mengambil Al-Quran ilmunya dari satu kaum yang mereka menghabarkan bahwasanya mereka dulu ketika belajar Al-Quran kepada Rasulullah SAW, mereka belajar 10 ayat, tidak lebih dari 10 ayat dan tidak berpindah sebelum hafal mengerti 10 ayat itu. Ya. Fakunna nata'allamul Quran wal 'amalu bih. Kami mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Seperti itu ikhwah. Tidak usah banyak, sedikit dimengerti, diapalkan, diamalkan. Begitulah ikhwah barakallahu fikum semangatnya para salafus salih dalam mendidik, mengajari Al-Quran, memahamkan Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh mereka. Dan ingat para ummah, para bapak, para ibu, ya, para aba, para ummahat, kalau kita berhasil mengegulkan putra-putri kita menjadi penghafal Al-Qur'an yang benar, ini hadisnya, keutamaannya. Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita ini, janjinya dari Allah. Disebutkan dari riwayat Sal bin Mu'ad al-Juhani radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara' al-Qur'an wa 'amila bihi albasa walidahu tajan yaumil qiyamah da'u ahsan min da'i syamsi bi buyuti dunya fama dhannukum billati 'amila bihadha. Lihat hadirin, orang yang dia bisa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, ada yang mengatakan hafal Al-Quran dan mengamalkannya, maka orang ini akan mengenakan kepada orang tuanya mahkota kemuliaan di hari kiamat. Mahkota kemuliaan di hari kiamat, yang mahkota itu terbuat dari yakut dan mutiara yang memancarkan cahaya, yang cahayanya lebih bagus dari cahaya matahari di bumi ini. Subhanallah wa barakallahu fikum. Kalau kita punya anak, dididiknya, sampainya dia hafal Quran, dia mengamalkannya, mengerti kandungannya, orang tua dapat apa yang diberikan kepada kita dari anak kita itu. Allah akan memberikan karunia, anak kita ini akan menyematkan mahkota kemuliaan kepada orang tuanya. Hadirin, biasanya kalau orang diberi trofi mahkota begitu, itu tanda kesuksesan, kemenangan yang dia peroleh, kan begitu? Ya. Kalau mahkota raja disematkan pada seseorang, berarti orang itu punya kedudukan mulia sehingga layak memakai mahkota itu. Nah, ini anak kita yang belajar, orang tua juga terima. Maka jangan kita pelit mendidik anak, membiayai mereka. Begitu ikhwah. Bantu mereka, motivasi mereka. Terus yang ketiga, didik anak-anak kita setelah umur 7 tahun ala ta'atillah wa ta'ati rasulillah. Didik mereka untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kewajiban orang tua mendidik putra-putrinya untuk apa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan iwa fila barakallahu fikum, bentuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya adalah mengagungkan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dan Allah Ta'ala sebutkan dalam banyak ayat perintah untuk kita mentaati Allah dan Rasulnya. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 31-32, dalam surat An-Nur ayat 56, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Nabi, kalau engkau cinta pada Allah, ikuti aku, niscaya Allah cinta padamu. Ini ayat menunjukkan bahwa orang yang taat kepada Allah dan taat pada Rasulnya, dia akan mendapatkan kebaikan besar dari Allah, yaitu rahmat Allah baginya. Sehingga Allah katakan, wa ati'ur rasulullah wa ati'ur rasula la'allakum turhamun, dan taatlah kalian kepada Rasul SAW supaya kalian dirahmati. Dan hadirin, di samping itu, orang yang mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dia akan terus mendapat petunjuk dari Allah. Dan kita tekankan kepada putra-putri kita keutamaan orang yang taat pada Allah dan Rasulnya seperti apa. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69 bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah jalan untuk meraih surga. Allah sebutkan, wa may yuti'illah war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim, mereka itu akan Allah golongkan bersama orang-orang yang Allah beri mereka nikmat, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Sampaikan ini ikhwan, motivasi ini kepada putra-putri kita. Kalau kita ingin dapatkan kemuliaan, kebahagiaan, ingin digolongkan bersama para nabi, siddiqin, syuhada, didik agar engkau menjadi anak yang soleh. Didik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Karena sungguh tidak ada derajat yang mulia melebihi dari mereka ini. Orang-orang yang digolongkan dalam golongan bersama para nabi ini, yaitu golongan orang-orang yang soleh. Dan iwa fila barakallahu fikum, kita tanamkan ya, di samping ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga anak ini akan taat apa yang Allah perintah dia jalani, membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi, dan meninggalkan, dan dia tidak ibadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Nabi. Kita kadang-kadang sedih, wah, ada orang tua semangat mengajari anak ibadah, tapi yang diajarkan bid'ah. Sedih kita di situ. Anak semangat, masya Allah, sholat, tapi dididik dengan bid'ah. Sayang, sayang apa? Dia dalam tumbuh ingin mendapatkan kebaikan, salah orang tua mendidiknya, salah orang tua mengasuhnya. Dari mulai sebelum azan, sesudah azan, ya, sebelum sholat, sesudah sholat, disusupi ajaran-ajaran bid'ah yang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kasihan, kasihan. Harapan mereka mendapatkan kecintaan Allah dengan sholat, dengan zikir, namun karena mereka menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, kebalikannya jadinya. Sembari ini, kalau ada pertanyaan silakan ya ikhwan. Ini jadi setengah 12. Ya, setengah 12. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan ke depan. Dan ya'ufillah barakallahu fikum, di samping kita mendidik anak-anak kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, kita harus peringatkan mereka dari maksiat kepada Allah dan maksiat kepada Rasulnya. Tekankan pada mereka kalau ini maksiat akan menyebabkan masuk ke dalam neraka. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, orang-orang yang digiring masuk neraka, mereka berkata, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Hari ketika dibolak-balikan wajah mereka dalam neraka, maka mereka hanya mampu berkata, duhai celakalah aku, duhai andaikan aku dulu taat kepada Allah, seandainya kami dulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka dari itu hadirin, kita sebagai orang tua hendaknya jadilah teladan, contoh yang baik, contoh yang soleh bagi putra-putri kita dalam mendidik mereka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dalam mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan diri kita teladan. Contohnya, ketika anak kita, jangan kamu lihat TV nak, ditekankan sama uminya, karena ini jelek nak, banyak maksiat di dalamnya. Tapi yang terjadi, kadang bapak enggak jadi teladan. Mungkin pernah kami sampaikan di antum kejadian yang menjadi anak ini bimbang. Uminya bilang jangan lihat TV nak, boleh main tapi jangan lihat TV. Satu ketika, ketika bapaknya tidak di rumah, anak dibilang, nak, ya, cari bapak nak. Ya, padahal apa? Dicarinya bapaknya. Karena dia lihat bapaknya di rumah fulan, di warung lagi beli apa, tapi ada TV, dia berhenti di situ, cerita dulu, lihat TV. Anak di belakang duduk, lihat juga kayak bapaknya. Bapaknya gak tahu di belakang ada anaknya. Uminya bingung, ini anak disuruh cari bapaknya, panggil pulang, lama lagi gak pulang. Kemana ini anak? Begitu bapaknya di belakang nengok, loh, kamu di sini nak? Iya Abi. Kenapa? Suruh panggil Abi. Lalu Abi lihat TV, saya juga ikut. Lihat hadirin, akhirnya pulang, uminya yang marah-marah. Kenapa bapak ajar anak begitu? Ini pendidikan yang gak pas. Hendaknya orang tua jadi teladan bagi putra putrinya dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan pada Rasulnya. Nami wa barakallahu fikum. Terus yang keempat, didik putra putri kita sejak umur 7 tahun untuk mencintai para ulama dan para penguasa. Ya, para ulama dan penguasanya. Karena dulu yang namanya penguasa itu ulama. Sehingga dididik untuk mencintai ulama dan sekaligus para penguasa. Ini penting ikhwah, agar anak kita tidak dididik jadi teroris. Hati-hati. Jangan anak-anak kita dididik menjadi teroris. Durhaka kepada Allah dan Rasulnya, durhaka kepada pemerintahnya. Jangan dididik mereka jadi teroris. Didik mereka cinta ulama dan cinta kepada umara. Ini perkara penting. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wal ulil amri minkum. Yang dimaksudkan ulil amri adalah ulama wal umara. Para ulama, para umara, penguasa. Maka dianjurkan kita didik anak-anak kita mencintai mereka. Cinta kepada para ulama yang mereka adalah pembimbing umat. Cinta pada penguasa yang mereka adalah penegak hukum di tengah-tengah kehidupan antar manusia. Karena andaikan orang itu tidak ada pemimpin yang menguasai mereka, mengatur mereka, sehingga aturan tidak dipakai oleh mereka, ini celaka. Coba perhatikan hadis berikut ini, bimbingan Nabi SAW agar kita anak-anak tidak jadi teroris. Tanamkan kecintaan pada para ulama, pada penguasa, supaya mereka sabar menghadapi sikap kedzaliman penguasanya. Disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi, fa innahu man faraqal jama'a shibran famata mata maitatal jahiliyah. Siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dibencinya, hendaknya ia bersabar padanya. Karena sungguh siapa yang memisahkan diri dari penguasanya, dari jamaah, sejengkal dia memisahkan diri, dia mati, matinya ia dalam keadaan jahiliyah. Dan hadirin, jangan anak-anak kita terprovokasi menjadi tukang demonstrasi. Keluar ke jalan-jalan demo, menyoal pemerintah, kebijakannya. Jangan. Karena Rasulullah SAW menyatakan, man arada ayan salidil sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasanya, fala yubadilahu alaniya, jangan ditunjukkan nasihat itu terang-terangan di hadapan umum. Wal yakhud biyadihi, hendaknya dia pegang tangan penguasa itu, datangi dengan baik. Fa in sami'a minhu fadhalik, kalau mendengar nasihatmu itu yang diharapkan. Wa ila kana adalladhi alai, kalau tidak, engkau telah tunaikan amanah yang kau wajib tunaikan. Terus yang kelima, pendidikan anak sejak umur 7 tahun, hendaknya orang tua ikhtiarul madrasah, memilih sekolah, lembaga pendidikan untuk putra-putrinya yang pas. Memilih lembaga pendidikan yang pas. Pas apanya? Ilmunya, manhajnya, akidahnya. Karena sekolah ini besar pengaruhnya kepada putra-putri kita. Di samping memilih sekolah, juga memilih guru. Karena kalau gurunya orangnya sudah tidak bisa dipercaya, maka apa yang bisa diharap dari buahnya? Yaitu ikhwan, ibarat bibitnya bukan bibit unggul, bibit yang ya jelek, mana diharapkan kebaikan hasilnya. Dan yang terakhir, yang keenam, saya singkat, pilihkan buat anak-anak kita teman. Ajari anak memilih teman. dari anak mulai umur 7 tahun dia sudah bergaul. Kenapa 7 tahun ini tadi? Kalau di bawah 7 tahun kan orang tua ya peran utamanya. Setelah 7 tahun anak keluar sekolah, cari sekolah, cari guru yang baik, terus carikan teman yang baik, yang soleh. Awasi dia dalam berteman, jangan kasih los dia terserah mau berteman dengan siapa. Karena sungguh anak-anak kita sering terpengaruh dengan temannya, bicaranya, sikapnya, emosinya, dan berbagai macam lainnya. Ya fila barakallahu fikum, inilah mungkin yang mampu kami sampaikan dan bacakan dari pendidikan anak dalam bimbingan Quran dan Sunnah, yang tentunya belum sempurna apa yang kami sampaikan ini, jauh dari sempurna, bahkan hanya ini sebagian kecil yang kami dapat dan kami mampu. Semoga bisa memberikan masukan baik untuk kita semua, orang tua, dalam mendidik putra-putrinya untuk mencapai kesolehan putra-putri kita, guna kebaikan dan kebahagiaan kita semua fid dunya wal akhirah. Yang benar datang dari Allah Ta'ala, mari kita ikuti dan kita jadikan pedoman. Kekeliruan datang dari syaitan dan diri kami, saya bertobat kepada Allah Ta'ala. Hadirin, ada beberapa pertanyaan yang masuk dan akan coba kami menjawab bila kami memiliki ilmu untuk menjawabnya. Kalau tidak ada yang lebih alim dari kami, dan mohon maaf pertanyaan lalu masih banyak belum terjawab juga. Tapi ada yang baru, kita coba yang baru dulu. Bagaimana Ustaz, kalau Bapak itu mengenal sunnah, dikasih contoh sama anak, tapi anak itu tidak mau nurut, karena anaknya bergaul sama orang-orang sekitar, bagaimana menyikapinya? Pertama, kalau bisa anak itu dikarantina, artinya pergaulannya dibatasi kalau masih memungkinkan, sehingga tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya, supaya banyak di rumah. Tapi juga orang tua harus konsekuensinya ada, jangan anak suruh di rumah tapi bapak ibunya gak ada di rumah. Bapak kerja, ibu kerja, anak di rumah dengan TV, sama saja. Dididik televisi, dia putar dengan parabola yang ada, bisa stasiun ini, bisa dunia itu, bisa segala macam. Bahkan kadang-kadang orang tua merasa bangga kalau bisa kasih Android kepada anaknya, sehingga anak bebas berkelana. Mr. Google, Mbah Google atau siapa lagi, Mas YouTube dan sebagainya, ya. Dia kelana kemana-mana, dia bisa buka ini, sini, itu, sebagainya. Ini bahaya, ini akan mempengaruhi anak lambat laun. Mindset anak ini, pola pikirnya akan berubah, nanti pola hidupnya berubah, dan nanti juga akan merubah pola makan dan pola yang lainnya, sehingga anak banyak pola. Kalau orang Jawa bilang, anak pola, bapak keprada, kan begitu. Artinya gara-gara anak yang ulah, bapak ibunya yang kena getahnya, begitu. Kemudian ya barakallahu fikum, mohon nasihatnya Ustaz, ada bapak yang tidak pernah menyuruh anak putra dan putrinya sholat. Mereka sibuk bertani. Dan bahkan akhir-akhir ini putranya yang sudah menikah membuat-buat cerita supaya putranya membenci mertuanya. Kok sampai begini? Apakah anak berdosa apabila menjauh dari mereka? Apakah anaknya berdosa bila menjauh dari mereka, menjauh orang tuanya? Apakah anak boleh tidak patuh pada bapaknya? Apakah anaknya boleh tidak patuh pada bapaknya yang menyuruh anaknya membenci mertuanya? Bolehkah membantah perkataan bapak yang membuat kata-kata yang tidak benar itu? Nah, ikhwatilla barakallahu fikum. Ini problem rumah tangga. Yang tentunya sikapnya semuanya salah. Orang tuanya keliru. Menanamkan kepada anaknya kebencian kepada bapak mertuanya. Padahal kakeknya dia. Hatta kepada bapaknya sendiri juga gak boleh begitu. Mestinya, kalau ada bapak yang gak pernah menyuruh anaknya, putra putrinya sholat, karena sibuk dengan tani ini, kita nasihati. Dia keliru memang, nasihati. Kalau sampai dia ya membuat-buat cerita supaya putranya membenci mertuanya, ini juga dinasihatin. Salah. Apakah anaknya berdosa bila menjadi mereka? Iya. Dosalah. Mestinya kamu nasihatin dia. Jangan dijauhi dulu, tapi nasihati dulu. Ya. Kecuali kalau membahayakan agamamu dengan mereka tinggal bersama, engkau pindah rumah yang lain. Cari rumah sendiri. Namun tetap nasihat, tetap jalan. Jauh tinggalnya tapi dekat hubungannya, supaya kita bisa bimbing mereka, karena yakin orang tua ini belum mengerti ilmu. Kalau orang tua mengerti ilmu, tidak akan seperti ini. Adapun membantah perkataan bapak yang membuat kata-kata yang tidak benar itu, hadirin, bukan dengan bantah-bantahan, tapi dengan ya duduk, dialog, cerita dengan penuh hikmah. Merendah diri kita di depan orang tua, tidak menggurui, tapi kita mengajak untuk berpikir yang logis, berpikir yang baik, supaya orang tua itu dia punya hati terbuka, tersadar dari kekeliruannya. Ini penting ditempuh oleh kita ikhwah. Jangan dijauhi, tapi terus didekati dan dibimbing dengan ilmu tentunya. Kemudian pertanyaan berikutnya, dalam pendidikan Islam bagaimana batas-batas hukuman yang diberikan kepada anak-anak kita yang nakal? Dalam Islam, memukul itu dilarang kecuali dalam rangka mendidik. Itu pun pada anak umur 10 tahun mulainya, ketika dia tidak menempati sholatnya. Pukulannya itu pun dengan ketentuan dorban ghaira mubarrihin, pukulan yang tidak bikin cedera dan tidak memukul wajah, karena haram memukul wajah. Ingat ikhwah, jangan memukul wajah. Tapi kecenderungan orang kalau berkelahi sasarannya apa? Kaki apa wajah? Hah? Kalau orang tinju itu sasarannya wajah atau kaki? Coba kalau orang tinju suruh sasarannya kaki, ribut mereka. Sasarannya wajah. Ini makanya perhatikan. Boleh kita memberi hukuman kepada anak, tapi hukuman itu mendidik. Contohnya umpamanya, ketika anak kita melanggar perintah orang tua, hukumannya mendidik anak. Karena kamu melanggar, kamu harus baca satu juz. Tidak boleh keluar sebelum selesai. Abi atau Umi dengar. Ayo. Sambil Umi masak, kamu baca. Habis kamu disuruh, enggak mau, umpamanya. Atau guru. Ketika anak nakal, guru lagi nyimak, ini ribut, rewel. Sudah, yang ribut, pegang penanya. Tulis satu surat ini di sini. Atau berdiri. Tunggu ini selesai, baru boleh duduk. Dipisah. Jangan main rotan. Hadirin, kalau biasakan dengan keras, dengan pukulan, nanti satu ketika anak kebal dengan pukulan, dia malah senang dipukul. Pukul aja guru. Pukul aja sudah, pukul. Belum dipukul sudah nyuruh pukul. Guru ya salah, pukul aja guru mari. Nantang pukulan. Kira-kira mau diapain kira-kira? Mau dipenjara? Kalau dipenjara kapan didiknya? Maka hadirin, lihat para ulama bimbingan dalam mensikapi anak yang nakal. Dibimbing. Dan orang tua harus tahu strateginya. Makanya yang paling besar peran pendidik itu orang tua. Karena dia yang tahu watak karakter anaknya dari kecil. Saya punya anak tipenya begini. Dia lebih tahu. Mesin didiknya begini. Tapi hadirin, karena orang tua juga tidak ada ilmu, akhirnya sulit mendapatkan solusinya. Guru membantu. Sehingga komunikasikan dengan guru. Anak saya begini guru. Dulu sukanya begini-begini. Dia di rumah begini-begini. Sehingga ada kerjasama. Ini diharapkan bisa berhasil. Adapun memberi hukumannya yang mendidik. Jangan hukuman yang bikin anak itu lari jauh, putus asa. Jangan. Karena di pondok sering disekap, di kamar, mandi dikunci. Akhirnya dia kabur dari pondok. Ya repot. Sering dipukul, dia kabur akhirnya lari. Jangan. Ya. Ini bukan rehabilitasi, tapi ini pendidikan anak santri. Nah, bagaimana sikap kita terhadap seorang yang enggan melaksanakan sholat, yang mana orang ini telah diajak untuk sholat, namun ia berprinsip ia akan melaksanakan sholat ketika ia sudah siap. Ia tidak mau sholat kalau itu karena orang yang menyuruhnya. Ini namanya orang egois, sombong. Ya, yang namanya kita hidup ini tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kita lalai diingatkan saudara kita jangan sombong. Meremehkan orang yang nyurjan suruh saya lebih tahu dari kamu. Nanti saya mau saya sholat sendiri. Jangan disuruh. Mau sok ikhlas, jangan. Nah hadirin, hendaknya kita bersyukur kalau ada orang ingatkan kita untuk sholat. Astagfirullah, ya jazakallah khair, saya belum sholat. Saya lalai. Mestinya bersyukur. Tidak kemudian berprinsip yang keliru. Apalagi ikut model Gavatar. Gerakan Fajar Nusantara. Yang jelas itu bukan dari Islam. Karena dia sendiri sudah mengatakan bahwa dirinya adalah dulu Qiyada Islamiyah. Sekarang mereka mengatasnamakan kelompoknya dengan istilah si Komar. Komar ya. Sinya tambahan ya. Istilah kelompok dengan Komar. Apa itu Komar? Komunitas Mila Abroha. Apa ada ajarannya Abraham? Lihat, ajaran dari mana? Sholat gak perlu, yang penting sosial. Sehingga orang pagi sibuk kerja sholat subuh, dia pagi sibuk kerja bakti. Ya, sosial. Gak sholat tapi, orang Jumat dia bakti sosial lagi. Nah, ikhwah barakallahu fikum. Ini model apa lagi pula ikhwah? Naam. Kemudian ikhwah barakallahu fikum, apakah sujud yang dimaksud di mana seorang hamba dekat dengan Rabbnya adalah sujud dalam sholat? Sholat apa saja kayak afdol untuk memperbanyak berdoa dalam sujud? Apakah doa yang afdol pada saat sujud itu? Hadirin yang dimuliakan Allah, naam. Sujud dalam sholat, ya, itu yang paling afdol saat sujud dalam sholat. Adapun sholat yang mana? Tentunya sholat wajib, terus sholat sunnah, seperti sholat tahajud, sholat malam. Bacaan yang mana yang banyak dibaca? Seperti yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan doa-doa yang beliau ajarkan kepada kita. Jangan bacaan Al-Quran, tapi doa. Sehingga kalau kita mau membaca ayat Al-Quran yang dibaca dalam sholat, dirubah sedikit. Ya, seperti umpamanya kita mengatakan dalam Al-Qur'an itu Rabbana hablana, kita ganti Allahumma hablana min azwajina, begitu saja diganti. Sehingga itu bukan Al-Qur'an tapi hadis apa? Doa. Kita nukil dari Al-Qur'an tapi itu bukan Al-Qur'an, kita ada rubah. Bukan merubah Al-Qur'annya. Kita jadikan doa. Wallahu a'lam bishawab, tapi yang afdol doa seperti yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal ifafa wal ghina Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'azzi wal kasar wal bukhli wal jubn min dil 'iddaini wa ghalabati rijal. Allahumma inni a'udzubika min juhdil bala, dan banyak doa yang lainnya. Naam, wabila barakallahu fikum wal alim sawab. Coba bacalah kitab zikir dan doa dari sunnah Rasulullah SAW dalam Riyadhus Salihin, atau dalam Hisnul Muslim juga ada, ya, atau dalam Buluhul Maram, doa-doa yang dibaca Rasulullah SAW itu banyak di situ. Afan Ustaz, minta nasihatnya, apa hukumnya menonton film kungfu dengan alasan, ya, cara kungfu belajar bela diri? Karena suami saya senang menontonnya, membuat istri kesal. Ya Allah, lebih baik kamu bermain dengan istrimu daripada main kungfu. Dapat pahala, sedekah lagi, sehat pula, ya. Sehat daripada main kungfu sendiri, lebih baik main sama istri saja. Dapat pahala, istri senang, rumah tangga bahagia, masya Allah. Berhentilah, jangan begitu. Jangan menonton film mengabaikan istri, jangan. Ah, mau jadi jagoan ring. Terus, Ustaz, apakah seorang istri berdosa apabila meninggalkan suami yang berbuat syirik, menyembah kuburan, dan selama 2 tahun, ya, selama 2 tahun kami berpisah, dia tidak memaafkan lagi anak-anaknya. Dia tidak menafkahi lagi anak-anaknya. Jangan istri meninggalkan suami yang begini. Kalau seperti ini kasusnya, itu dulu waktu nikah kan ada dalam buku nikah. Bila suami 3 bulan berturut-turut tidak memberi nafkah, atau suami begini-begini, lalu istri mengadukan perihal suaminya ke pengadilan agama, diterima pengaduannya, tuntutannya, bisa jatuh cerai. Kalau Anda mau cerai, cerai yang jelas. Kalau Anda belum mau cerai, beri ketegasan suami. Kau mau tinggalkan syirik atau tidak? Karena haram wanita mukminah dengan musyrik. Haram. Lihat firman Allah Ta'ala. La yasni zani. La yankihu zani ila zaniatan aw musyrik. Tidaklah seorang pezina menikah kecuali dengan pezina wanita atau musyrik. Begitupun wanita pezina tidak nikah dengan laki-laki kecuali dengan laki-laki pezina atau orang laki-laki musyrik. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin, haram itu bagi orang-orang mukmin. Kalau nyatanya atau sama musyrik, dinasihat tidak mau, tetap musyrik, ditambah lagi tidak memberi nafkah, jangan datang ke ustaz, datang ke pengadilan. Setelah minta nasihat ustaz, datang ke pengadilan, mengadukan, suami saya begini, 2 tahun tidak kasih nafkah, 2 tahun begini, saya tidak lagi mendapatkan nafkah batin, nafkah zohir. Lalu saya tuntut, saya mau khuluk, tuntut cerai suami saya. Panggil nanti pengadilan yang urus. Kalau pengadilan mengiyakan, selesai, cerai. Tempuh cara yang baik. Jangan kau tinggalkan suamimu, suami tinggalkan kamu. Siapa yang benar? Tidak ada kejelasan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz, tolong nasihatnya bagi ummahat yang tidak mau dipoligami, dan juga nasihat bagi ikhwan yang hendak berpoligami. Udah siap apa belum? Kalau udah siap, ilmunya dikasih. Kalau belum siap dikasih ilmunya, kan percuma. Ya, sudah siap? Siap ilmunya, belum siap mengamalkannya, enggak dosa nanti. Ikhwan, kalau diminta nasihat, saya nasihatkan. Pertama, untuk ummahat maupun suami yang akan ta'adud, bertakwalah kepada Allah. Lihat latar belakang apa yang melatar belakangimu niat untuk ta'adud itu. Benar-benar sunnah atau benar-benar nafsu? Nafsu sunnah atau sunnah nafsu? Antara sunnah dan nafsu. Coba. Kalau Anda benar-benar ingin mengamalkan sunnah, tentunya tempuh cara yang baik. Dan ingat, sunnahnya bukan poligaminya tok. Berlanjut setelahnya. Setelah menikah, sunnah untuk adil. Fi malbas wal ma'kal wal mat'am wal mashrab ya, wal makan wal mabit. Engkau harus bisa berlaku adil, memberi dia pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, bermalam. Banyak orang suami menikah ta'adud dari sisi nafkah, okay dia, masya Allah, bisa dia, dia bisa dalam memberi nafkah, ya, ini dibikinkan rumah, yang kedua dibikinkan rumah, yang pertama kasih mobil, ini juga si mobil mewah, sama-sama. Tapi yang pertama 6 hari, yang kedua 1 hari. Alasannya apa? Di luar kota. Nah, berarti antum ya, istri yang kedua ini simpanan. Enggak bisa adil. Iya, karena kalau saya begini-gini istri protes. Apalagi kalau suami udah nikah, tali poligami ta'adud, gilirnya kucing-kucingan. Oh, kucing-kucingan. Satu di kota, satu di desa. Yang pertama di pinggir kota. Suami ini kalau mau kerja baru singgah di rumah yang kedua. Pulang kerja singgah lagi. Sehingga istri lama curiga, kenapa mas berangkat ya lebih awal, pulang terlambat terus. Hati-hati. Ternyata dusta di balik sunnah itu. Hati-hati, jangan ada. Sehingga ikhwah, saya ingatkan, takwalah kepada Allah. Kedua, koreksi niat. Terus ketiga, siapkan dirimu dan istrimu ilmu. Siapkan dirimu dan istrimu ilmu. Karena sungguh, yang membuat bertahan seseorang di atas sunnah ini, hanya orang-orang yang mendapat taufik dari Allah dan rahmatnya. Bukan orang-orang yang kaya raya dengan hartanya. Ya, lihat para ulama. Lihat Rasulullah SAW, istrinya banyak, tapi semua dibimbing ilmu, semua bertahan. Ya, kita jangankan 2, 3, 1 saja sering berkelahi. Kurang apa? Bukan kurang harta, tapi kurang ilmu. Mau nambah rumit. Satu sudah rumit, sulit karena kurang ilmu, nambah lagi, tambah rumit. Karena tambah kurang ilmunya. Bukan saya menghalangi. Tapi kalau Anda sudah siap, ilmu siap, istri sudah bisa dikondisikan siap, tinggal cari yang siap. Anda siap, istri siap, tapi enggak ada yang siap di ta'adud, jadi enggak? Jadi enggak? Saya cari dari ujung Sabang sampai Merauke, enggak ada yang siap di poligami. Ya enggak dapat berarti. Istri saya siap mendukung. Nah hadirin, makanya siap. Ada enggak yang siap? Tapi semua orang banyak yang siap. Lihat, soleh apa Anda? Seperti istrimu yang pertama apa Anda dia? Paling tidak agamanya. Khawatir nanti kau timpang. Ini solehah, yang ini jelek perilakunya. Sehingga engkau lari dengan yang ini tinggal. Ini bahaya. Ya? Dia lari dengan yang baru, yang lama ditinggal. Atau dia tinggalkan yang baru, kembali kepada yang pertama. Karena yang baru tidak seperti yang diharapkan. Ternyata masih asli yang lama. Ya, jangan begitu. Resikonya ikhwah. Orang sudah poligami, pahit, getir, manis, asin harus ditanggulangi. Tetap harus sabar. Dan kesabaran orang punya istri lebih dari satu, lebih dari istri satu. Iya tak? Harus lebih. Satu istri sabar, dua lipat sabarnya mestinya. ini nuntut baru dipenuhi, ini masih nuntut lagi, harus sabar menuhi lagi. Makanya kalau tidak siap berbahaya. Siapkan dulu. Siap apanya? Anda memberi nafkah lahirnya dan batinnya. Siapkan kesabaran Anda untuk menghadapi segala problema. Kalau Anda punya ilmunya, insyaallah Anda akan dapatkan faedah darinya. Istri satu nikmat, dua tambah lebih nikmat. Ini yang susah didapat. Satu baik, dua lebih baik. Ini yang sulit. Ya. Ilmunya. Karena apa ya barakallahu fikum? Sungguh memang Allah Ta'ala memberikan pada manusia semua ada kekurangan dan kelebihannya. Tinggal Anda mampu enggak menghadapi kekurangan sehingga Anda mengharapkan kelebihannya. Kalau Anda siap dengan semua itu ilmunya, tidak dihalangi, bahkan dianjurkan kepada para suami, daripada engkau bermaksiat, berbuat dosa, zina, sementara istrimu tidak memungkinkan lagi untuk melayanimu. Ya, mestinya istrinya sadar diri, tahu diri. Ya, silakan. Yang penting adil, yang penting baik, yang penting sampaikan saja baik-baik. Ya, dimusyawarahkan nama istri. Dan ikhwah barakallahu fikum, jangan sembunyi-sembunyi. Karena apa? Kalau nikahnya siri, sembunyi-sembunyi, istri pertama enggak tahu, mertuanya enggak tahu, ibunya enggak tahu, bapaknya enggak tahu. Hadirin, nanti ketika tahu akan jadi bumerang. Lebih baik jujur di depan terus terang. Ya, baik-baik di awalnya, runyam-runyam di awalnya, sehingga akan kita atur langkah setelahnya. Kalau di awalnya baik, setelahnya baik, baik seterusnya, masya Allah. Runyam awalnya tapi bisa dikendalikan dan bisa baik seterusnya, alhamdulillah. Runyam awalnya dan tidak mungkin teruskan, berhenti sebelum terlanjur. Begitu. Kalau seawal sembunyi-sembunyi, begitu terbongkar, aduh hadirin, terbakar api, menyala, emosi, cemburu, wah, campur baur, amarah, masya Allah, tidak bisa di, ya, tidak bisa dipadamkan. Ini berbahaya, perlu dikaji khusus kayaknya ya. Tema ini perlu ini, bagaimana kiat berpoligami, begitu, wah, suami senang, istri bingung. Begitu, waduh, nanti gak ada yang datang, ahwat. Sudahlah ikhwah, kalau yang siap datang aja komunikasi, konsultasi, ya begitu. Jangan simpan nomor ana. Ya, ikhwah barakallahu fikum, konsultasikan kepada ustadz-ustadz yang lebih ahli. Nah, kemudian ikhwah, kalau nyinggung poligami kayaknya semua menyala, tapi istri menangis. Ini bahaya. Ikhwah saja menyala. Naam ikhwah barakallahu fikum. Kita lanjut yang lain dulu. Apakah benar ungkapan yang menyatakan bahwa kecerdasan seseorang diturunkan dari sang ibu? Karena di ilmu sains didapatkan bahwa genetik kecerdasan terdapat pada ibu. Ikhwah barakallahu fikum, kalau dilihat dari sunnah, itu kesolehannya. Wanita itu akan membuat kesolehan putra-putri kita. Begitupun kesolehan ayah. Sehingga kita lihat, wanita yang solehah itu wanita cerdas. Baik agamanya. Otomatis dia baik ilmunya. Maka pilih yang seperti itu. Supaya kita punya anak keturunan juga menjadi anak yang cerdas, yang solehah, yang baik. Adapun kalau dari titik jadi sains, tentunya ini kadang benar, kadang tidak benar. Karena ini semua adalah perkiraan manusia. Tapi kalau kita melirik kepada sunnah Rasulullah SAW, itu yang utama. Kenapa beliau perintahkan tun kaul mar'ali arba'in, wanita dinikah karena empat. Dari cantiknya, hartanya, keturunannya, dan yang penting keempat itu agamanya. Tapi lihat ikhwah, Bukan hanya agama saja yang dilihat, juga keturunannya. Kenapa? Karena ada wanita dari kecil mesantren mondok, tapi orang tuanya ini tipenya tipe temperamen, tipenya pemarah, ya. Kadang-kadang biarpun di pondok ini, tipe ini gak hilang. Sehingga ditahu dulu orang tuanya gimana kehidupannya. Kalau orang tuanya dia adalah orang yang romantis, harmonis, insya Allah, berarti anak ini bagus, pintar, dan orang tuanya bagus, sholih, masya Allah. Nah ini dilihat juga. Sungguh banyak perceraian itu terjadi. Suami datang, ustaz, ngadu, ustaz, begini-begini istri saya tanya, kamu dulu waktu mau nikah istrimu ini yang kau lihat cantiknya atau orang tuanya kau lihat? Saya enggak lihat orang tuanya. Lalu saya cuma lihat cantiknya, ya ini resikomu. Cantik kau dapat tapi akhlaknya nurun dari ibunya. Ibunya suka begitu sama bapaknya, suka marah, suka ngomel, suka nang, ya, suka apa? Suka bantah. Itulah resikomu. Makanya Rasulullah SAW ingatkan keturunannya, lihat orang tuanya bagaimana model hidupnya. Itu pengaruh ikhwah. Ya, kalau masalah kecerdasan Allah yang punya anugerah kepada kita masing-masing, Allah berikan kecerdasan. Namun ingat, kesolehan itu lambang kecerdasan seseorang. Karena kalau orang itu tidak ngerti ilmu, tidak cerdas, berarti dia jauh dari bimbingan agama, jauh dari kesolehan, terutama ibu. Makanya cari wanita solehah. Terus, apakah orang tua yang tidak pernah mengajarkan pendidikan agama kepada anaknya dan anak tersebut kenal agama dakwah melalui temannya atau orang lain, apakah kala di hadapan Allah Subhanahu wa taala dapat memberi manfaat kepada orang tuanya, ya, kepada orang tua tersebut dalam keadaan orang tua tersebut orang Islam? Hadirin, mestinya Anda, kita sebagai anak, ketika mendapat hidayah petunjuk dari Allah, ilmu agama dari ustadz, guru atau teman kita, kita bersyukur kepada Allah pertama. Kedua, kita punya orang tua. Walaupun mereka tidak pernah mendidik kita dengan didikan agama, kita syukur Allah telah beri kita petunjuk. Kesempatan kita harus, ya, berikan ilmu ini kepada orang tua kita. Jangan kita ini menuntut kepada mereka, nanti saya tuntut bapak, kamu gak pernah ngajarin ilmu agama saya. Bukan begitu. Mestinya kita apa? Bersyukur kepada Allah walaupun bapak kita gak pernah mendidik kita dengan didikan agama, tapi kita kenal agama yang benar dari yang lain, guru atau dari teman. Kita bersyukur ibu bapak masih hidup. Kita apa? Ajak mereka kepada agama yang kita kenal. Seperti contoh ya ikhwah, di zaman Rasulullah SAW, kayak Yasir, kayak Amr, masuk Islam, bapak ibunya belum, Yasir dan Sumayyah ibunya. Setelah dia dapat dari Nabi, diajarkan pada bapak ibunya. Mana pernah ibunya mengajarkan Islam? Tidak pernah. Tapi setelah dia dapatkan Islam, diajari bapak ibunya. Begitu mestinya kita. Ya? Mestinya kita begitu. Mestinya kita begitu. Kita bersyukur kepada Allah. Segera kita ajari bapak ibu kita yang belum pernah ngajari ilmu agama. Karena gak punya agama. Gak punya ilmu umpamanya. Atau mereka itu beda pemahamannya. Banyak mengikuti nenek moyangnya. Kita nasihati mereka. Kalaupun mereka telah meninggal dunia, kita sebagai anak yang soleh yang ngerti ilmu agama, doakan orang tua kita. Semoga Allah ampuni. Ya, semoga Allah maafkan dosa-dosanya, diberi kemudahan di kuburnya, diterangkan kuburnya, diluaskan, diringankan atau diselamatkan dari azabnya. Begitu ikhwah. Terus bagaimana ustaz bimbingan yang pantas untuk anak santri jika tidak menyelesaikan tugasnya dikeluarkan dari majelisnya? Tolong kejelasannya. Mestinya bukan dikeluarkan tapi disuruh menyelesaikan di situ. Kau selesaikan dulu PR-mu di situ. Yang lain diajari. Jangan pergi sebelum selesai. Nanti selesai, kamu ikuti yang tadi. Salin tulisan temanmu yang tadi diajarkan untukmu. Dan besok tidak boleh lagi diulangi. Nasihat guru tegas. Dan inilah pentingnya orang tua harus lihat buku panduan atau buku komunikasi. Ada PR orang tua enggak tahu. Anak enggak ngerjain karena lupa. Akhirnya ke sekolah belum diselesaikan tugasnya. Pertanyaan lagi, tadi Ustaz menyinggung masalah TV dalam pendidikan ya. Dalam pendidikan negatif. Lalu bagaimana dengan TV rojak yang mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah? Bukan mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah tapi menyelisihi Qur'an dan Sunnah. Kenapa? Ya. Kenapa tidak boleh juga mereka? Ini tadi saya katakan mereka menyelisihi Qur'an dan Sunnah. Saya tanya, hukum gambar itu di rumah boleh apa enggak? Enggak boleh. Kata siapa? Sunnah Rasul SAW. Nah sekarang gambar yang ditempel saja enggak boleh. TV roja ada gambarnya enggak? Ada gambarnya enggak ya? Hah? Ada gambarnya enggak? Hidup apa enggak? Hidup ngaji. Ya, ini subhat. Makanya kalau mau dakwah, dakwah yang benar. Kalau dakwakan sunnah, jangan dakwanya enggak benar. Ya. Akhirnya orang keblinger, tahu keblinger? Menyimpang. Ya. Apa di ahlus sunnah? Hadirinya dimuliakan Allah, kalau dia benar-benar ahlus sunnah, akan ikuti nasihat para ulama dan akan berjalan sesuai dengan sunnah. Kalau tidak sesuai dengan sunnah berarti dikoreksi lagi. Ya, hukum gambar, hukum melihat gambar dan hukum apa? Foto dan hukum orang menonton. Lihat semuanya. Sekarang ikhwah, ketika ustaz-ustaz tampil di televisi itu, terus bagaimana tampilan dia? Ya otomatis menyesuaikan dengan anunya, editornya, dengan direkturnya, aturan-aturannya begini-begini. Terus sekarang lihat, yang nonton laki-laki toh apa ada umat-umat yang nonton? Banyakan umahat. Suaminya pergi, dia asyik di rumah nonton ustadznya. Ih, ustadz ini hari ini, ustadz ini hari ini, ustadz ini. Sampai dia hafal, jam sekian hari ini, ustadz ini, ganteng orangnya, dia nonton. Masya Allah. Jam begini ustadznya nih, matikan aja lah, ustadz ini yang isi. Lihat hadirin, sadis toh. Ya, kalau ustadz yang isi yang gak disunahin, langsung bunuh TV-nya, tek. Kalau gue ini jadwal ustadz ini, masya Allah, nyalain. Nonton, diperhatikan. Sampai apal betul lirik matanya, senyumnya, model anunya. Masya Allah. Dosa enggak coba, dosa enggak? Sesuai dengan sunnah dosanya? Dosa sesuai dengan sunnah? Iya, kalau tidak tinggalkan. Jelas. Barakallahu fikum ikhwah. Bolehkah anak diajak ke masjid mesti anak masih umur 4-5 tahun dalam rangka agar anak kita cinta pada masjid? Nah, ikhwah, boleh. Yang penting orang tua tadi bimbing anak untuk tidak mengganggu orang sholat. Ajak dia baik-baik, dirikan di depan kita dibimbing. Terus, bagaimana batasan aurat antara menantu dan mertua? Bolehkah menyusui anak di hadapan mertua laki-laki? Kalau bisa ya, hati-hati. Jangan sampai mertua laki-laki juga masih muda. Hati-hati lebih bagus. Ya, artinya batasan aurat yang nampak yang wajar-wajar saja. Kalau terlalu berlebihan ya hati-hati. Karena apa ikhwah? Manusia tetap manusia, ada nafsu, kadang setan bikin hal. Hati-hati. Ya, kita tidak mengatakan boleh nanti kita sembarang di depan mertua ini papa. Enggak boleh sembarang. Hati-hati. Kalau depan suami halal, tidak mengapa. Kalau mertua hati-hati. Artinya lihat kondisi. Kalau mertuanya udah tua, udah ini mungkin terpaksa ke tempat lain. Kalau di tempat lain untuk kita menghadap yang lain ya, jangan dihadapkan di bapak mertuanya. Itu hak anaknya bukan hak mertuanya. Terus bagaimana caranya jika baru 7 tahun dipilih teman yang baik, ya? Dipilihkan teman yang baik sedangkan mereka masih kecil, tolong nasihat ustaz. Nah, cari teman yang baik itu teman bergaul, dikasih tahu, "Nak, sama sana boleh main." Ingat bermain begini-begini. Carilah orang tua selektif. Main sama siapa nak? Fulan. Hati-hati nak. Kalau fulan begini jangan ikut. Dinasihati, dibimbing. Begitu. Tolong nasihatnya bagi orang tua yang membelikan mainan yang bermakhluk bernyawa, bergambar makhluk bernyawa kepada anaknya. Hendaknya ditutup matanya, ya, atau kepalanya diinginkan supaya tidak nampak makhluk hidup lagi. Minimal seperti itu. Kalau bisa mainan yang tidak seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Bismillah, semoga kami mendapatkan upaya dari dakwah ini. Amin. Bagaimanakah perkembangan akhlak anak-anak jika diberi susu formula? Misalnya sehabis susuan ASI dari ibunya, si ibu melanjutkan dengan memberikan susu formula. Kalau ASI sudah cukup, barakallahu fikum, cukupkan dengan ASI. Kalau ASI masih kurang, belum kenyang, dia sudah bisa mulai makan, beri makanan tambahan yang alami. Apakah susu sapi tidak alami? Seaslinya alami. Namun ya, formulanya ini apa namanya? Sudah campur. Ya, sudah campur dengan pengering, kadang ada pengawetnya pula, pemanisnya pula. Makanya kalau ASI sudah mencukupi, cukup ASI. Kalau ASI sudah mencukupi, sambung tambah sedikit untuk menyambung gizinya. Yang penting ASI-nya. Jangan los sapi melulu 100% anak sapi, jangan. Tapi anak umi, ya, mesti kasih susu ibu. Sehingga anak itu akan mudah dididik, diatur seperti karakter ibunya. Makanya kemarin kaitannya dengan kenapa Rasulullah SAW melarang kita menyusukan anak pada ibu yang idiot. Khawatir anaknya jadi idiot pula. Apalagi sapi. Ya? Kalau sapi dengan orang idiot, lebih idiot mana? Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Barakallahu fikum. Bolehkah pengumpulan dana untuk daurah dengan cara dicatat dalam membuat pembukuan? Apakah ini tidak akan menimbulkan sifat riya? Mohon nasihatnya Ustaz. Ihwafillah barakallahu fikum. Ini ta'awun di antara kalian. Ya, ta'awun di antara kalian. Kalau memang itu dibutuhkan untuk adanya pelaporan dari pemasukan dan pengeluaran, yaitu berarti kalian harus bagaimana caranya? Tapi kalau itu tidak perlu pelaporan ini dan itu sebagainya, ya sudah, tulis saja Abdullah, Abdullah, Abdul namanya, samar semuanya. Tidak disebutkan Fulan bin Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan, tapi namanya Abdullah, hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah semuanya. Nanti laporkan terterima dari hamba Allah sekian, penggunanya dirinci. Semuanya clear. Jadi enggak tahu Fulan ngasih siapa namanya, ngasih ini siapa nih. Bisa disamarkan saja, teknis saja. Nah, tidak harus disebut namanya. Sehingga yang banyak, tuh kan, yang paling banyak saya, tuh kan kamu selalu paling sedikit, tidak begitu. Karena semuanya hamba Allah. Hamba Allah, sepakat ya, hamba Allah semuanya. Masing-masing tahu jumlahnya sendiri-sendiri, Allah yang tahu dengan dirinya. Dan yang nerima, yang lainnya enggak tahu. Jadi itulah ikhwah, untuk melatih kita juga. Lapang dada, ta'awun, ikhlas. Terakhir, saya mohon, tidak tambahan. Bagaimana hukumnya jika seorang anak yang belum balig, baru balik, ya, melakukan perbuatan seperti mencuri, apakah juga dikenai hukum had? Bagaimana solusinya Ustaz? Biasanya kalau anak masih begini, masih dalam bimbingan, dibimbing wa barakallahu fikum, dan ya, dilihat juga, dan ini adalah urusannya dari hakim yang memutuskan perkaranya. Tapi secara umum anak usia ini adalah masih belum dikenakan had, hanya mereka harus dibimbing. Kecuali kalau dia sudah balig, sudah akil balig, sudah mumayyiz, sudah besar, sudah dewasa, sudah tahu ilmu, melanggar hukum syariat, hakim memutuskan dengan putusan syariat, ini tentunya hakim pun menimbang. Antum lihat proses eksekusi 47 teroris di Saudi Arabia, apakah sekarang ditangkap langsung sorenya dieksekusi? Tidak, proses. Dari hakim pertama, sidang lagi hakim berikut, terus sampai putusan final. Sekian lamanya ditunda. Tidak langsung. Inilah syarat Islam. Tidak gegabah menegakkan had, tapi ada tahapan-tahapannya. Barakallahu fikum. Ikhwah, insya Allah sampai di sini. Kita insya Allah nanti akan lanjutkan ba'dal maghrib. Ba'dal asar enggak ada. Kok terserah anak ya, santai. Nah, mewah. Ini anak tergantung dari tuan rumah saja. Yang jelas badal maghrib di Masjid Agung ya. Insya Allah kita akan coba untuk membahas, ya, mewaspadai bahaya terorisme dan radikalisme terhadap agama dan negara. Karena ini sangat bahaya besar bagi kita kaum muslimin dan negara kita, negara muslimin. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adapun badal asar terserah dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.